الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. Siapa kita ni sembahyang berjamaah situasi. Sembahyang berjamaah. Sembahyang dengan cara ramai-ramai. Maknanya begitu. Apa jemaah-jemaah ni kalau kira semua jamak ni kena tiga ke atas lah. Tapi maksud dengan jamaah, jadi makna sembahyang dengan cara ramai-ramai, sekurang-kurangnya dua orang. Sekurang-kurangnya dua orang. Kalau kira jemaah lah. Ia tak bila sepuluh jamak. Rasanya jamak gitu. Kalau kira jamak di situ tiga ke atas. Tapi maksud dengan jamaah sini dua. Tak apa dah. Ada imam, ada makmum. Tak apa dah. Sembahyang berjamaah. Sudah. Perlu tak kita tahu. Tu. Tengok dia kata semayang Jumaat ni ya ketentuan bagi umat Muhammad dia. Umat dulu tak ada semayang bentuk jemaah gitu, tak ada. Kita umat ni ya. Rasulullah sallallahu. Maka kata musannaf sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah merupakan sunat muakkadah kepada kaum muslimin dan juga adalah fardu kifayah. Kok mana pula? Tak ni sunat muakkadah, mai tiba-tiba fardu kifayah. Kena tanggung tu, kena tanggung. Sembahyang berjamaah merupakan sunat muakkadah. Tulis itu dulu. Ini pendapat Imam Rafi'i. Ini pendapat Imam Rafi'i dan beberapa ulama. Dan beberapa ulama. Maksudnya sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut atas pribadi masing-masing sebagai tuntut yang kuat, sehampir-hampir wajib. Sehampir-hampir wajib. Itu dulu sunat muakkadah. Habislah sekat tu. Jadi sebab jadi sunat muakkadah kerana Nabi itu tak pernah tinggal. Nabi duk muazabah dengan dia. Nabi duk berkekalan. Semenjak sampai Madinah di Mekah tak apa. Lah Mekah tu tak jadi dengan cara izhar lagi. Tak zahir lagi. Padahal duk buat dah jemaah tu ala qadar tu. Seorang dua duk ada dah dari sahabat. Tapi tak buat dengan cara zahir. Bila sampai ke Madinah, mulai muzahirkan syariat-syariat tu. Syariat-syariat Islam tu. Mulailah dibuatkan jemaah di Madinah. Maka Nabi semenjak pada buat sampai kepada meninggal dunia, ya akhir-akhir belum benar meninggal dunia, Nabi tak sempat nak keluar lah. Tapi alakulah dengan cara umumnya Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal. Sebab tu ulama dia jadi kira tangan sunat muakkad tu. Jadi muakkad tu. Nak kata wajib kerana ada juga beberapa sahabat yang berlaku semaya seorang. Nabi tak ada melarang apa. tak ada datenah untuk nak melari dengan soreh tu dah. Lalu kita tak ada kata sebagai fardu ain. Tapi ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i kita ni, satu daripada pak kaum, pak pendapat tu ada juga yang mengatakan fardu ain. Kot tu. Ya dia kata. Tapi sangat doeh lah dalam mazhab kita tu. Ada juga ramai-ramai. Tapi masyhurnya dengannya fardu kifayah lagi akan datang. Merupakan sunat muakkadah kepada kaum muslimin, dia kata. Ini kira kepada pendapat Imam Rafi'i. Dan juga adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maklumlah tulis pula situ. Kalau tak tulis akan berlawan itu sunat muakkadah, fardu kifayah. Ini pendapat Imam Nawawi. Boleh. Ini pendapat Imam Nawawi. Dan adalah pendapat yang asah dalam mazhab. Maka atas pendapat ini, wajib atas penduduk lelaki yang merdeka lagi bermukim di tempat itu menunaikan jamaah. Habis itu kat itu laki-laki, bermaknanya perempuan tak diperdukan. Maknanya kalau dia kampung tu ada tu imam seorang laki-laki, kena bunuh be laki-laki, tinggal perempuan saja, maka tak tuntut sebagai fardu kifayah dah. Sebab apa? Sebab maksud dituntut fardu kifayah tu atas laki-laki. Laki-laki lagi pula yang merdeka tu, maknanya kalau hamba saja dalam tu tak juga. Sunat saja nak sembahyang jemaah, cuma tak jadi jadi fardu kifayah. Jadi fardu kifayah. Lepas tu bagi orang yang bermukim lah. Bermukim maknanya bukan musafir. Kalau musafir tak disunatkan juga. Bukan tak wajib. Bukan tak sunat, tapi tak diwajib sebagai fardu kifayah tu atas musafir. Lepas apa hukum mereka nak sembahyang jemaah? Sunat. Sunat bagi mereka pergi sembahyang jemaah, tapi tak tuntut sebagai tuntut fardu kifayah. Yang kedua dah. Ini pendapat Imam Nawawi dan dikatakan pendapat yang asah, yang asah dalam mazhab kita. Sebab tu kalau jumpa kita fiqh, kadang-kadang ada sebut sunat muakkadah. Kadang-kadang sebut fardu kifayah, tapi biasanya bila sebut sunat muakkadah akan dijaga oleh syarat-syarat. Bila musanna itu sebut muakkadah, syarat akan jaga, kata ini pendapat siapa, yang rajihnya apa, dia kira pula situ. Apa jaga dah. Maka di sini musanna kata adalah fardu kifayah. Kok mana fardu kifayah? Tafsir. Nak tafsir sikit. Fardu kifayah ni macam mana, cuba kira. Tafsir ni depan lagi sebagai seolah tafsir pendapat yang mengatakan fardu kifayah ni. Jika ni ya kait di fardu kifayah je, ya tak kait di sunat muakkadah. Kita sihat ni ya. Mana dia kata? Jika sekira-kiranya dalam sebuah kampung tu, tak kira lah kampung kecil ke kampung besar ke, dalam sebuah kampung tu dan mukim, atau pada kampung sebuah mukim, satu mukim, mukimnya luas sikit pada kampung, jadi mukim ni ya banyak kampung pula dalam tu. Banyak kampung pula lah tu. Jadi sebuah kampung ataupun satu mukim, tidak itu yang kata, jika sekiranya dalam sebuah kampung dan mukim tu tidak mendirikan, tidak menunai, tidak melaksanakan sembahyang berjemaah. Kalau sekiranya penduduk kampung tu tak melakukan sembahyang berjemaah, sembahyang fardu dengan secara berjemaah, kira lah. Lama kata semayah dah, semayah apa? Semayah tarawah. Semayang fardu masing-masing semayang dekat rumah. Tapi tarawih keluar di masjid. Tak ada jemaah tu tak ada tiba. Sembayang jemaah ini sembayang fardu dengan cara berjemaah. Kena kait gitu. Untuk nak keluarkan sembayang sunat hak jemaah. Kira pula. Ada? Ha, kalau dia kata sekiranya penduduk kampung tu tidak mendirikan akan sembahyang jemaah. Ha, tu tu. Kena tulis sikit. Betul mendiri, tidak mendiri. Yakni sekira dengan sekira-kira wakbin. Dengan sekira-kira nyata tanda-tanda berjemaah. Dengan sekira-kira nyata tanda-tanda berjemaah dalam kampung itu. Maka kalau menerasia oleh mereka, kalau menerasia oleh mereka akan jamaah dengan bahawa, dengan bahawa masing-masing menunaikan di rumah dengan tidak nyata tanda jamaah, dengan tidak nyata tanda jamaah, maka tidak lepas, maka tidak lepas tuntutan fardu kifayah. Tuntutan fardu kifayah. Habis kat tu. Kena kait lagi. Kalau kena nyata muzahir sikit, seolah-olah kalau orang masuk di kampung tu, orang tahu tak, ha, duduk semua jemaah ni. Ha, tu nyata di kampung tu, nyata tanda jemaah. Kalau sebuah rumah tu semaya dua orang, okay, dua sip, senyap. Sehingga orang masuk ni, eh, kampung ke, ke kubur. Ha, maksudnya tak ada nyata tanda kata berjemaah, maka tuntutan fardu kifayah belum lagi. Tak lepas lagi tuntutan tu. Jadi berdosa habis lah maknanya. Kena nyata. Masjid tu sekurang-kurangnya kena baik. Kena ada tengah suara. Allahuakbar, benar suara masjid. Ni masjid gelap habis. Dia semaya jemaah kat rumah tu. Tapi masjid gelap. Ha, berdosa semua tu. Ia tak nyata. Orang panggil tak nyata, tak nyata tanda berjemaah dalam sebuah kampung tu. Ia kena kira, ia kena nyata tanda-tanda jemaah. Ha, dengarkanlah. Kalau tidak mendirikan sembahyang jemaah sehingga dapat menyatakan tanda-tanda jemaah tu, semuanya apanya penduduk kampung tu, semua penduduk kampung tu berdosa belako. Ia kata berdosa belako kampung tu. Jadi berdosa semua. Tapi Allah nak habis maghrib dah. Tok Imeh pun asyik tak ada rebel lagi. Tok Imeh pun ngok-ngek. Gatih sikap buruk tu. Tok Imeh tua. Ngok-ngek. Ha, lalu kat rumah Tok Khatib. Eh, maya ke? Lah. Gi, tak ada orang maya. Sekejap. Ha, gi dua orang tu. Gi semaya. Ha, maka Tok Khatib tu, Tok Bilal tak ada. Tok Imeh duduk kebom. Tok Khatib bear komat. Tok Imeh nak Tok Imeh. Tak ada mari sahaja kot. Maka lepas tuntut teh semua kampung tu. Tapi fala boleh dua orang tu je lah. Orang lain tak boleh fala. Fala jemaah tu tak boleh. Ya boleh dua orang tu lah. Tapi lepas tuntut teh berdosa tu. Tak berdosa. Tapi kalau itu tu email pun tak ada juga. Berdosa semua satu kampung. Mau kita ni hampir-hampir dah ni. Aha, dekat-dekat dah. Kadang-kadang ni. Setengah-setengah kampung tu lebih. Boleh. Pemuda-pemuda dia tak ada masuk masjid dah. Sebab orang tua-tua tu nanti dua tiga jokoh tu. Tiga jokoh tu ke masjid. Tak wani nak klik rumah. Kalau klik takut tak boleh mari. Dia tak boleh mari, tak boleh semaya. Masjid tu bakal kosong. Ada juga. Jaga-jaga tu. Setengah-setengah masjid lah. Tak apa, setengah-setengah. Alhamdulillah lagi. Penuh molat lagi. Ah, tengok lagi. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, kalau dia kata berdosa belaka kalau tak buat. Ah, berdosa semua. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Habis. Kata dia lagi, solat berjemaah sangat penting dalam pengajaran Islam. Eh, itu maklum, penting sangat dalam ajaran Islam. Di samping ianya melaksanakan kewajipan terhadap Allah Azza wa Jal, di sampingnya, di samping, selain daripada itulah, selain daripada ianya jemaah tu, selain daripada dikatakan dia tu melaksanakan, menunaikan kewajipan seseorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Kita jemaah ni, kita melaksanakan kewajipan kita terhadap seorang hamba. Kita hamba menunaikan, melaksanakan kewajipan kita dengan Allah Ta'ala. Selain daripada tu, ya ada lagi lebih daripada tu. Bukan sekadar tu. Kita jemaah ni sebagai mengabdi dirilah, kita hamba kena buatlah khidmat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai tuan kita tu. Itu mesti dah, hak tu biasa dah bagi segala ibadat pun sikapnya begitu. Tapi selain daripada tu, dia kata, berjemaah juga, sembahyang fardu berjemaah juga, dapat melatih, mendidik kaum muslimin. Kaum muslimin ni khususnya laki-laki lah, lelaki dan umumnya semua penduduk kampung. Jadi dapat melatihkan kaum muslimin, kata, dapat melatih mendidikkan orang Islam laki-laki khususnya, agar mereka berada di dalam kesatuan yang kukuh. Lalu tu dah, nak jadi, nak bersatu dalam kesatuan yang kukuh. Dia tak jemaah, hak selalu dia panggil jemaah ni kan, dia tengok muka apa, sama tengok muka, satu hari tak jumpa tu, Pak Mak mana eh? Yang mula tanya, Allah mana eh? Yang mula tanya, tanya. Tapi kalau orang tak bersama jemaah, mati ke hidup, orang tak tahu. Khabar-khabar, hei, semayan azah, hei. Ya. Cik Mak, ada ke kapung ni? Ada ke kapung? Jadi tak apa. Terus tengok tu. Tak bersama lagi. Yang mati ke hidup, orang tak tahu. Siapa makan nasi ke apa, dia tak tahu. Baik luar, dia satu anak yang beli nasi-nasi, misalnya tak pergi. Tengok tu. Tapi kalau dia sentiasa rupa hari pakat masjid, nampak muka tak mau. Nampak muka tak mau. Tu dia bergamuk sikit dan minta tolong apa sikit lagi. Oi, dia usung rumah kawan setara. Tak apa, boleh. Dia berjumpa tak mau tu ya. Dia berjumpa tak mau. Kata dia, jadi iaitu kesatuan Islam, dia kata. Berada dalam kesatuan yang kukuh, iaitu kesatuan yang kukuh tu dikatakan kesatuan Islam yang menjadi kekuatan hidup mereka. Menjadi kekuatan hidup, maksudnya kekuatan untuk menempuhi ujian hidup mereka ni di dunia. Menjadi kekuatan hidup, menjadi kekuatan untuk menempuhi ujian hidup mereka di dunia ni. Dia kata menjadi kekuatan hidup mereka di dunia ni, tu. Dan mendapat keredaan Allah di akhirat nanti. Dua, jadi dunia pendapat, akhirat pendapat. Kekuatan di dunia ni pun ada, kehidupan kita ni kekuat, kuat. Tu. Dan mendapatkan keredaan Allah di akhirat nanti. Di akhirat tu. Tu aku maklum dah kalau jumaah. Itu dah. Di dalam solat berjemaah, kata dia, di dalam solat berjemaah merupakan titik tolak permulaan, titik tolak punca permulaan, titik tolak permulaan bagi perpaduan umat Islam, bagi persatuan umat Islam. Mula situ, mula situ. Jangan tu harap kata nak pergi apa pun. Kalau jemaah lain boleh kapung pun tak hidup lagi. Sebelah orang ni apa lah, jemaah lain kapung pun duk kotek. Nak lawan hatu mana pun payah lagi. Kerana persatuan sendiri tu tak hidup dalam jemaah. Sebab tu lah kapung kita kena usaha lah keluar rumah. Fuzhuah cari jalan untuk agama Nabi hasil persatuan kampung kita. Ha, tu dengan melalui jemaah tu. Solat berjemaah. Yang pentingnya ustaz kena pergi sendiri lah. Ustaz dululah orang mula-mula. Nah, ustaz ni ustaz dah bisa jumpa. Oh, ya kulit mesir lah kan. Tak nak apa aku masih. Tak apa-apa aku jumpa. Nak mesir dah. Nak mesir dah. Jumpa. Maaf dah nak mesir dah. Ada orang-orang tu. Oh, nak kulit bila? Nak kulit bila? Oh, dah oh tu. Jadi tak nak nampak lah. Kita sebagai orang yang mengaji sendiri ni tak membuat titik tolak bermula sebagai berpadua Islam tu. Susah. Maka kata dalam solat berjemaah merupakan titik tolak punca permulaan ataupun titik tolak permulaan bagi perpaduan umat Islam. Tu sehingga boleh kita kata kampung tu bersatu tak bersatu tengok di sos maya tu. Kalau sos maya tak sama, lu tumik dia tu gini, tumik dia ni begini, duk tak sama. Isyarat kata kampung itu tu ada perpecahan juga. Walaupun jawab solat jemaah dah. Kita tengok kampung ni ada perkelahian sesama sendiri. Walaupun solat jemaah dah, tapi tak rapat lagi hati. Kalau sos duk rapat gitu, cik kata kampung tu bersatu padu semua. Ha, boleh buat ukur guys siapa tarak tu. Siapa tarak tu? Tengok ah kampung kita. Kampung kita. Sebab tu kena sah dululah tu email ni. Penuhkan sofsau sufufakum. Tak kena bahasa Arab tak apa, bahasa Melayu ni lah. Ni tak ada bahasa Arab. Nabi napa kata boleh kata Arab. Sau sufufakum fa inna taswiyat as-sufufi min tamamis solah. Nak tipu ni. Kata tipu. Benar. Penuhkan sah, berapakan sah. Kata apa lah? Q ni. Q lah dah. Kalau nak juga Arab atau lepas tu masa Melayu. Juga. Tipu berapa sah tu dulu. Tu Q dah. Maka dia kata perpaduan umat Islam yang mana mereka harus panjangkan perpaduan mereka. Harus ni apa? Mesti, wajib. Ya harus bahasa Melayu ni dengan jagung lah. Kadang-kadang harus dengan mana? Harus, boleh buat. Tak buat pula apa. Harus dengan mana wajib. Dia pelak ni bahasa Melayu. Jadi ambil lapar harus tu, dia ganti wajib. Kalau wajib-wajib, yang kata harus melakukan. Jadi ingat harus. Di sini harus panjangkan. Kadang-kadang pening, tapi ini tak boleh nampak korenahnya. Harus pun mesti wajib. Yang mana mereka harus ataupun mesti wajib panjangkan, kekalkan perpaduan mereka tu. Mesti kena kekalkan, panjangkan setiap waktu. Bukan kau dari semaya saja. Panjangkan perpaduan, panjangkan setiap waktu perpaduan mereka tu. Mana dalil kata panjangkan setiap waktu? Kata di luar sembahyang. Tu mana itu? Di luar sembahyang. Tu mana? Jelas tu lah. Dia kata bukan kata kalau sembahyang saja lah. Yang mana mereka harus panjangkan perpaduan mereka di luar sembahyang? Apa di luar sembahyang? Tafsir lagi. Dalam semua lapangan hidup. Luar semaya tu, dalam semua lapangan, dalam semua kegiatan hidup mereka. Lapangan ada di mana? Tanah lapang tu lapangan juga. Lapangan, semua lapangan kegiatan hidup, gitu lah. Jadi di luar semaya, semua kegiatan hidup kena perpadu, ada perpaduan. Kena kekalkan setiap waktu tu perpaduan. Itu dah. Berdasarkan Islam, dia kata dah. Panjangkan perpaduan di luar sembahyang, dalam semua lapangan, semua aspek kehidupan dia tu. Berdasarkan Islam, berasaskan, bersandarkan kepada Islam. Maknanya ambil agama Islam sebagai asas permulaan untuk perpaduan tu. Ni buat kegiatan tu untuk biasa perpaduan tu. Biasa perpaduan tu sebenarnya tak kena hasil pun. Guna sembahyang jemaah tu sebagai kegiatan untuk menghasil perpaduan tu. video waktu. Video waktu dah. Habis itu. Solat berjamaah juga, solat berjamaah juga menunjukkan kepada kita, maksud menunjukkan melahirkan pahaman kepada kita ya tulislah. Assalamualaikum. Yang kata hari Isnin hari itu pada muka, pada muka surat 2 anak-anak bagi tahu babo yang kampung Tiung dalam tu bukan di Macang tapi di Kota Baru. Ya saya ya kata di Macang ke? Bukan Macang tu. Ia jalan daripada Macang kepada Kota Baru. Tapi bukan duduk Macang, duduk kawasan Kota Baru. Tapi kalau kita ada jalan ni, dua jalan. Jalan kalau jalan ratapannya tu, dia masuk ikut tu. Dia nak masuk ikut tu. Tapi kalau jalan Macang ni, dia pergi kok sebelah ni. Maka kalau kita daripada Macang nak hadap Kota Baru, akan lalulah kampung Tiung dalam. Hok besar nampak-nampak lain mata tu lah. Muka dia tak ada giat cak kot besar lalu itu. Tapi dia tulis Tiung saja ya. Hok saya nampak beli di dalam tu lagi. Dalam tu lagi lah beli di dia tu. Bukan dia, bukan bukan di Macang tapi Kota Baru dia kata. Macang dari awal lain, Kota Baru dari awal lain pula. Ya. Terima kasih lah eh. Tiung berada di antara jalan Padang Anggang dan Pasir Tumbuk. Wanallah eh. Ya jalan tu juga boleh gira. Boleh gira jalan Macang. Saya rasa kita mari daripada Macang itu lalu ke Kota Baru. Jalan besar tu, jalan besar tu. Lepas tu ya lalu tu. Duk dek kane nampak sepekan. Allah Allah. Sahibul bait adra bima fi lah. Ni dah. Jalan di antara jalan Padang Anggang dan Pasir Tumbuk. Tengah-tengah tu Tiung lah. Dekat Seribong. Masalah dah. Kena pergi sendiri. Nanti. Nanti. InsyaAllah terima kasih saya tak maklumat tu. Jalan tu. Dia banyak jalan. Learning tak tahu. Learning jalan mana tapi rasanya jalan tu hak besarnya. Hak besar. Macam dia bawa ni. Jauh. Ya Tiung tu je jauh. Pasal rasa ia tak jauh pada Kota Baru. Ia sekolah dah 10 kali lebih. Rasa-rasa begitu. Rasa-rasa. Allah Allah. Dari Pok Muda. Tulis dari juga ni. Saya kena baca lah ni dah. Ia tulis ni. Tiung-tiung dalam. Tiung. Tiung barangkali tiungnya luas sikit lah. Ia satu mukim kot. Ke satu Korea, satu apa? Jadi satu bukan daerah, dia satu mungkin dia luar. Lepas tu ada dalam lagi boleh dia. Tiung ada dalam lagi. Wallahu a'lam. Baik ya. Nanti kena pergi sekali lagi insya-Allah. Kita tengok tiung saja. Cari betul tiung dalam. Berdasar Islam, solat berjamaah juga dia kata menunjukkan melahirkan pahaman kepada kita, memberi paham kepada kita tu, menunjuk maknanya tu, memberi paham kepada kita. Solat jumaah ni ya kita faham, bagi mereka hok fikir lah, hok tak fikir itu we tak faham. Solat jumaah tu menunjukkan kepada kita, memberi paham kepada kita bahawa Islam menghendaki umatnya. Umat Islam, maksud Islam ni Rasulullah sendiri. Kita kata Islam tu Rasulullah sendiri yang menghendaki umatnya. Kerana Nabi mencontohi tentang jemaah. Tapi ibarat dengan Islam tu sengaja umum ya. Padahal kalau kira semua Rasulullah dah lah sebagai orang yang mensyariatkan tu. Maka katanya kita memberi paham kepada kita bahawasanya Rasulullah Cuma syarat kita menghendaki umatnya, umat Islam tu, hendak di umat Islam ni berada di dalam barisan Islam. Tak itu, siapa pun perai dan tengok dalam peperangan pun ada jemaah. Tak tinggal agak jemaah, tak dibenarkan semuanya seorang. Dia kena dicawa dia, walaupun dalam keadaan perai dah tupuk. Ya, berada dalam barisan Islam, berganding bahu dalam menjunjung perintah Allah. Berganding bahu ni apa? Ya, kinayah ni, berganding bahu ni kinayah daripada bekerjasama. Berganding bahu, bahasa Melayu kita ni kinayah orang ni. Tak pakai kinayah. Kalau pakai kinayah ni boleh kita itiman makna hak sebenar, dan boleh kita pakai makna hak hak kinayah tu. Maka di sini kinayah daripada bekerjasama lah maknanya. Jadi menghendaki umatnya berada dalam barisan Islam, berganding bahu, bekerjasama dalam menjunjung, dalam menunaikan perintah Allah. Tu nak gok tu Islam nak gok tu. Kalau tengok hikmat solat jemaah, ya nak situ. Serta melaksanakan syariatnya, syariat bagi Islam, syariatnya undang-undang Islam dan kewajipan-kewajipan Islam. Nak laksana benda tu, nak bagi kita berganding bahu, bekerjasama tanpa mengira kedudukan pangkat. Tak kira kedudukan pangkat, ketuk mana-mana pun, datuk, ketuk, apa saja pun, dia tinggi rendah pun sama aja, sama di sisi pangkat tu lah. Adapun tubuh tak sama, orang tinggi dia tinggi situ, orang rendah tinggi situ, tapi maknanya pangkat tu masih sama. Sama. Tu dia, mengingat duduk pangkat dah, tanpa mengira, dengan tidak mengira, tanpa ni, dengan tidak mengira. Yo kampung kutan ni tak payah tanpa lagi tu, tengok-tengok sikit, tengok oi kampung tu tanpa ni apa, tanpa ni tak reti, tak reti. Yo orang dulu-dulu ni bahasa ni, soal tu bahasa baru, tapi bagi kita dah selama dah, selama dah. Tapi bagi semua syarikat tu, yo kutan ni, tani ni ya tersekat lalu dah dengan bahasa hok tengah. Soal tu perkembangan masa baru-baru tu ya tersekat lalu. Kerana dia ada soal tu satu duduk di bawah pemerintahan hok sia pula dah. Kalau kira tu jadi tersekat tanpa kini tak reti tu. Sebab tu ustaz hok tani tu kalau klik baca khutbah lah, tolong terjemah hati sikit-sikit. Kini kita masih lagi berada, tak payah. Percaya tak? Tak apa eh? Sekarang ini tak apa eh? Sekarang dia tengok-tengok sekarang eh? Kalau sekarang ya apa eh? Kalau kini tak apa eh? Tanpa baca kat tanpa. Apa tanpa oleh gua kan? Apa? Kira tu tanpa ni dengan tidak lah maknanya kita dah. Tanpa apa, kalau bahan ke Malaysia tu maklum dah lapar tu jadi pahal. Serta melaksanakan syariatnya tanpa mengira, dengan tidak mengira keduduk ke pangkat, tak kira berlainan bahasa. Kita duduk luar negeri nyata sangat, nyata sangat berlainan bahasa, boleh duduk sekali semaya jemaah sekali, dan warna kulit yelah juga. Tu kira tak kira dah. Kalau pergi Mekah tu nyata lagi. Islam tak ada ambil buat batas saya dekat situ. Tengok ni nampak satu semua. Habis itu, sebagaimana firman Allah, Allah Taala kata wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayat ni dengar sokmo tiap-tiap jumaat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa dia yang kata? Berpegang teguhlah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu. Bihablillah, dia tak terjemah betul-betul kepada ini. Asalnya denganlah. I'tisam tu bi, kalau bahasa Arab kita tu pegang dengan, pegang. Asalnya apa? Pegang akan, pegang kepada. Ikut lah kat mana pun. Dia kadang-kadang dia kena kira kada terjemah ni maksudnya kita jemah dengan cara ambil maksud dah. Sebab kita tahu qarib, qaruba, dekat, dekat. Kalau bahasa Arab dia kena qaruba min, dekat dari. Tapi bahasa Melayu dekat tak kira dari, dekat dengan. Sebab tu kita kadang-kadang mengarah tu qaruba, qarubtu bi. Aku dekat dengan. Salah halu, moga dia bukan tadi dengan bo. Tapi bila kita terjemah bahasa Melayu kita dengan tak apa? Dekat dengan. Tak nak kata dari apa dah. Dia menggomong tu lah dah. Kalau kira dari segi bahasa pun dah. Maka dia kata berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Tali Allah bagaimana? Thank you dulu. Sini kalau kita ngaji dulu ya apa dari khusus siarah dulu ya berlaku apa ni? Majaz tu dah. Ataupun isti'arah tamsiliyah lah tu kalau kira. Ya ada tu. Bihablillah yang ni bi bidinillah kita kata bidinillah yang ditasbihkan dengan hablu hablu tak apalah situ dia kata berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, tulis itu kepada tali Allah, yakni kepada hukum-hukum Allah, hukum-hukum Allah yang disepertikan dengan tali, hukum-hukum Allah yang disepertikan dengan tali. Mana gitu? Berpeganglah kamu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada hukum-hukum Allah Ta'ala, hukum ahkam Allah, hukum lagi ahkam lagi, betul tu? Hukum-hukum ahkam, hukum. Berpegang teguh kamu kepada tali Allah, kepada hukum-hukum Allah Ta'ala yang disepertikan dengan tali. Semuanya jami'an, takkid pada wadome tu. Semuanya semua kamu tu. Bukan semuanya semua tali tu dah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Berpeganglah kamu semuanya semua kamu tu. Kamu sekalian kena pegang dengan tali Allah. Maknanya gitu dah. Kena pegang dengan hukum-hukum Allah. Pegang hukum Allah Ta'ala. Lepas tu wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Sini kena kira pula. Dan jangan berpecah belah, tulis itu. Yakni jangan berpecah belah daripada agama Allah. Jangan berpecah belah daripada agama Allah. Sehingga menimbulkan perkelahian yang merusakkan, yang merusakkan persatuan kamu, persatuan kamu. Orang mula tu orang pegang zahir-zahir kata bermadhab pula berpecah belahnya. Padahal bermadhab tu bukan berpecah belah. Nampak pecah tak jadi belah. Hak larangnya berpecah belah. Bermadhab, jadi madhab tu madhab ni itu pecah tapi bukan belah. Sebab tu dia duduk sekali boleh. Dia tak menghasilnya orang-orang ni tak merusakkan persatuan Islam dah. Dengan sebab bermadhab. Sebab tu nyata. Nyata kalau kita kira tengok. Berpecah belah. Berpecah belah ni daripada agama tu. Hei. Daripada agama tu eh? Berpecah belah daripada agama tu eh? Jangan duk pakai ayat ni gede ulah hurai. Jangan pecah belah. Kita kena pakak. Buat apa pun kena pakak. Sehingga pakak ten maksiat pun kena pakak. Dalam kampung tu akik tangan belakang untuk nak minum agak pada hari ni. Nak buat kempen. Nak buat satu apa satu kegiatan maksiat. Sorak dalam masjid. Kita kena buat satu ni. Buat apa satu kegiatan tak boleh. Ya kena ambil hari ni kita mahu ya kulit sekali weh. Nak panggung kulit besar depan masjid kita weh. Sorak dalam masjid ramah-ramah. Tok imam tok khatib pun jadi. Misal-misal saja. Misal saja. Tiba-tiba ramah-ramah ada suara bangun. Aku tak lari, aku tak lari, aku tak setuju. Aku tak setuju. Si Zahid kata aku tak setuju. Lalu tu jemaah ramai kata mung ni Zahid, mung nak tafarraqu mu ni. Waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Dia kata wala tafarraqu. Wala tafarraqu. Ya ambil ayat sekerat eh. Dia kata wala tafarraqu lah. Dia kata mu ni ambil ayat mari sekerat. Baca habis dulu mula-mula. Waqtasimu bihablillah. Mu'iqtasimu bihablillah. Tak mu. Mungkin iqtasimu bihablillah sekali. Tak ada gitu. Yang tafarraqunya jemaah ramah tu tafarraqu. Yang sore Zahid ni di iqtasimu bihablillah. Zahid tu lah iqtasimu bihablillah. Hak ramah tu lah tafarraqu minti ni lah. Kerana mereka tak pedih dengan hukum lah. Masalahnya nama ayat tu jadi satu. Kira dulu. Kira dulu. Ha ni nak apa-apa pun apakah wala tafarraqu ni jangan pecah belah lah. Jangan pecah belah. Kira juga dah. Ha tu. Amula. Dia tak setuju ramai-ramai padahal dia kira nak apa. Ha nak buka bon judi dalam kampung masalah. Karaoke dalam kampung. Pak buka karaoke dalam kampung. Pakak setuju belaka dah. Abdul sore dia menetek. Ha dia tu tu orang kata Yoni ni nak pecah belah halu dia. Nak pecah belah. Zahir je nampak yang pecah belah. Padahal yang ramah telah pecah belah. Pecah belah dari agama tu. Daripada agama Allah SWT. Okey dah. Ha, ni bila kita nak mula pegang hukum tegak sikit. Ha, mula nak kata pecah belah pula. Ha, letih lalu gitu. Letih lalu dah. Ha, dah. Dah, jaga. Maka di sini hak musannanaknya di la tafarraqu maknanya kalau kita pakat jaga sembah jemaah itu jemaah itulah ayat tasmuh hadapai lagi orang sembahyang berjemaah merupakan salah satu dari tali Allah ya kata nah sembahyang berjemaah merupakan menjadi salah satu daripada tali Allah ya, ataupun daripada urusan atau hukuman Allah atau tali Allah yang mana tu merupakan salah satu dari tali Allah, dari urusan dan hukuman Allah yang diperintah kepada kita supaya kita umat Islam berpegang, maksud berpegang ini melaksanakan dengannya, dengan tali Allah Ta'ala. Dengan urusan tadi itu. Diperintahkan kita berpegang melaksanakan dengan urusan tadi, dengan tali Allah Ta'ala tadi. Melaksanakan sungguh-sungguh. Ha, berpegang. Maka berarti semua jemaah pun diperintahkan kita iqtasimu juga. Kena berpegang juga benda tu. Jangan tafarraqu pada masalah jemaah ni. Dalam hidup setiap hari, maknanya apa? Berpegang dengannya, berpegang dalam hidup setiap hari semenjak daripada balik sampai ke mati. Itu maknanya dalam hidup setiap hari. Semenjak daripada balik sampai ke kita mati setiap hari semua tu pas setiap hari pun bukan banyak setiap hari tu 5 kali ya sehari 5 kali saja sehari tu lepas tu semenjak daripada balik sampai ke kita mati pegang dengan hak tu ni kita duduk Mesir ni kita butung dah kadang-kadang setengah-setengah talabah ni ya rumah dia duduk dekat masjid dekat masjid nampak butung dah bertuah dah tu turun lah semai jemaah ni kan tak turun balik tak turun sebaliknya rumah jauh-jauh tu berjalan mari masjid kok rumah depan tangga masjid depan masjid dah tak turun ada juga jadi rugilah maknanya rugi tu dekat-dekat dah boleh kita jaga. Maka katanya supaya kita umat Islam berpegang dengannya dalam hidup setiap hari. Lebih kurang kalau kita klik rumah dah, duduk mesti payah sikit dah. Kadang-kadang tepat nak tunggu tak apa semua kalau kira jauh masjid. Rumah kita ni ada orang mutu, ada orang apa. Gilah masjid. Tolong gi. Kalau minta tolong tu. Ha, gi masjid tu. Ni nanti orang komak dulu ustaz lah. Orang nak dia nak suruh untuk email sikit tak leh. Nanti orang komak dulu. Belum musik macam tu. Mari. Ha, orang komak. kadang-kadang tok tok khatib pun apa itu sangat gerai ayo. Allah, selamat Allah Allah Allah. Tak ada tok email lagi. Komak dulu bla-bla. Komak dulu tagi ustaz tu mari. Pak ustaz tu email. Allah Allah Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz tu dengar tak komak pergi tak tu. Apa nak masjid tak ada tok email lagi. Tok khatib tipu. Ibu dia gue yang malah tengok beci tengok sangat. Dia beci tengok lah tu. Dia buat baik tu. Buat gue tu. Yang siapa dah tu lah. Yang siapa dah tu. Tu habis. Kata dia diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anhuma, bukan anhuma pula. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedo, jatuh bo barangkalinya, bukan bersedo, bersedo titik bawah yang naik atas, kalau tadi bersenda kena ke bawah titik, jadi sabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, salatul jama'ati afdalu min salatil fazi bi 27 darajatan. Ingatlah kau hadis ni. Ingatlah kada. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim lah dah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fazi, al-fazi dengan al-munfarid, bi 27 darajatan. Maksudnya, maksud sabda Nabi itu, Nabi kata, maksudnya Rasulullah bersabda. Mana pula? Maksudnya, tak apalah nyol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda. Okey, tahap ni tahap malai-malai bagi. Waktu malai dah ni, rasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata sembahyang berjamaah itu, solat fardu dengan cara berjamaah itu lebih baik, afdalu, jadi lebih banyak dapat pahala. Lebih baik itu, lebih banyak dapat pahala, lebih banyak dapat pahala, lebih banyak dapat balasan. Itu tu afdalu. Itu afdal makna itu. Kalau afdal ni kan dalam kitab ke, dalam kitab fiqh apa semua, afdal tu jadi aktsaru sawaban, lebih banyak nisbah pahala dia tu, tu afdal. Maka sini pun afdal ni kan lebih baik, lebih banyak dapat pahala dan balasan. Lebih baik lagi, lebih banyak dapat pahala lagi daripada sembahyang seorang diri. Seorang diri pun dapat pahala, tapi jemaah tu lebih banyak dapat. Lebih banyak dapat daripada sembahyang seorang diri. Lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 ganda ganjaran pahala. Maksudnya 27 ganda ni, 27 ganda ni 27 pangkat kemuliaan lah. Lepas tu ya, darajatan tu 20 pangkat kemuliaan yang Allah akan bagi di akhirat. Tulis situ ya. 27 ganda, 27 pangkat kemuliaan yang Allah akan bagi di akhirat nanti. Bukan 27 semaya, 27 semaya sikit ya kalau gitu. Darajah, darajah. Darajah. Lepas tu tiap-tiap darajah tak tahu lah tu Tuhan nak baginya mana. Tapi darajah tiap-tiap pangkat kemuliaan di akhirat nanti, dia lebih baik dia kalau kita sembahyang jemaah. Tu 27 Allah banyak. Sabit ke setengah-setengah masjid dia buat pulak dah dah. Waktu leh kalau sehari boleh banyak ni, kalau sebulan boleh banyak ni, kalau setahun boleh banyak ni, kalau 10 tahun kita sembahyang jemaah boleh banyak ni. Ni kira sebagai targhib dia tu, targhib dia. Yang hidup pandai ke benda tu sangat, sebagai targhib menggemarkan kita ya, supaya kita datang berjemaah. Ha, maka katanya daripada Abi Darda. Ha ni, ialah juga ni dah. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abi Darda radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ha ni ada apa? Tak apa, ha ni jaga kelik dah. Katanya ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallatu illa qad istahwaza alaihim asyaitanu fa'alaikum bil jama'ati. Hadis ini riwayat Abu Daud dan lain daripadanya. Tak sebut lah ni dah. Tak sebut. Tu. Nabi kata, ma min salasatin maksud nyo, tak ada nyo pula. Tahulah. Tak apalah. Maksudnya, kalau tak ada nyo, saya nak buat baca juga nyo lah. Tak apa tu. Maksudnya, tiada tiga orang dalam sebuah kampung. Ma min salah, tiada tiga orang di dalam dalam sebuah kampung. Yang tidak apa sini kalau dulu. Tiada tiga orang dalam sebuah kampung, yakni tulis ni. Tiada tiga orang tu yakni dalam sebuah perhimpunan penduduk. Yang ada sekurang-kurangnya, yang ada sekurang-kurangnya tiga orang. Tolong buat, tolong buat kesimpulan dah tu. Tiada tiga orang dalam sebuah kampung, Nabi kata. Jadi dalam sebuah perhimpunan penduduk, yang ada sekurang-kurangnya tiga. Lain kampung tu ada tiga orang. Ya, kerana dibilangkan perian, ya sekurang-kurangnya tiga. Kata kalau dua tak panggil kampung, tak panggil kampung lagi. Kalau kira tiga, kalau tiga ke atas kampung. Sebab tu Nabi kata lama min salasatin tu, boleh dikatakan koryah tu ia kena kira tiga. Kalau sorai tak panggil koryah, tapi rumah banyak itu lah sorai. Ayuh boleh you know, rumah-rumah banyak tapi ada sorai dia tak panggil koryah, ia kena ada tiga ke atas. Orang mulai dipanggilkan kampung. Panggil kampung. Maka katanya salam sebuah perhimpunan penduduk yang ada sekurang-kurangnya tiga orang, Nabi kata. Yang tidak mendirikan sembahyang berjamaah, tak buat jemaah. Padahal mesti dah kena buat jemaah sebagai tuntut fardu kifayah tu. Dia kena buat jemaah dah, tapi tak buat, tak mendirikan sembahyang jemaah. Nabi kata illa qad istahwaza alaihim syaitan, malaikat dipengaruhi oleh syaitan, dipengaruhi oleh syaitan, dimengatasi akan mereka. Tulis itu dulu, dipengaruhi ke mana pula, yakni dimengatasi akan mereka itu, dimengatasi akan mereka itu hingga melalaikan mereka, hingga melalaikan mereka daripada mengingati Allah, hingga melalaikan mereka daripada mengingati Allah. Itu makna mengatasi, makna mempengaruhi, makna tu bukan masuk tu belakang dah, kias masuk tu pula. Dipengaruhinya ni syaitan akan mula mengatasi. Kalau tak ada jemaah dari kampung tu, syaitan akan mulai mengatasi mereka, sehingga syaitan akan melalaikan mereka daripada ingati Allah. Akhirnya tak ingat Tuhan, tak ingat Tuhan, lupa kepada Allah. Malaikat dipengaruhi oleh syaitan. Syaitan mula nak masuk dah, mula nak masuk dah. Maka Nabi pesan, Nabi kata kalau itu fa'alaikum bil jama'ati. Maka maka oleh itu hendaklah kamu mendirikan jamaah, mendirikan jamaah, buatkan, melaksanakan sembahyang berjemaah. Kerana syaitan dia takut ke berjemaah, nampak duk sore-sore tu hai nak tarik tu, sedia dah harimau ke singa, harimau ni dia suka kan, kami-kami hak duk seko, duk makan seko sore, seko tu duk makan tepi-tepi, akhirnya akan dipengaruhi juga. Tu dari jemaah lagi ya masuk, tapi dia lebih takut, lebih gerun kalau seorang itu berjemaah, duduk dalam keadaan berjemaah. Nak masuk tu dia takut juga, tapi dia masuk juga, tapi yang mudah lagi kalau duduk seorang itu, mudah dipengaruhi lagi. Tu habis. Jelas sekali, tak ada poin lah sini dah. Sebagai tangga yang musnah kita ni, tak masuklah pembincangan lagi ni. Wafik dia. Jelas sekali, dia kata sangat jelas lah, sangat jelas dah, sangat nyata lah, bahawa hikmat dan faedah solat berjemaah tu amat banyak. Dia kata jelas lah, 2-3 hadis tu pun jelas dah, bahawa hikmat dan faedah solat berjemaah itu banyak, sehingga digandakan ganjaran pahala 27 kali tu. Tu dan malah lagi pahala jemaah banyak lagi. Tak apalah, dengan cara halus itu tak bahal lagi. Riwayat kata 25 apa semua tu kita maklumlah kena. Jadi kalau kata banyak ala kulihat, kesimpulannya banyak sangat faedah dia, hikmat dia tu banyak. Walau bagaimanapun kaum muslimin dan muslimat sekalian perlu mengambil ingatan, kena ambil ingatan, ambil perhatian, bahawa di sana tu di mana, dalam hadis-hadis Nabi, bahawa di sana dalam hadis-hadis Nabi ni banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita sebab-sebab yang membawa kecacatan sembahyang berjemaah. Dari hadis banyak juga. Walaupun kita kata oh banyak fadilatnya, banyak kelebihannya, tapi yang lupa, dari hadis tu juga ada beberapa hadis yang menerangkan kepada kita tentang sebab yang membawa kepada kecacatan, kekurangan pahala dan balasan tu, membawa kepada kecacatan sembahyang berjemaah. Buat sembahyang kita tu cacat, cendera, atau buat dikurang, kurang pahala balasan dia. Kurang tak apa lagi, serta tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sangat ah. Kalau semata-mata kurang tapi tu hai terima lah, hengah juga sikit-sikit. Tapi ni cacat sehingga tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Andorah ya gorah. Sebagaimana hadis dari Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihuna, wa imra'atun batat. Ni luar pada tajuk sikit. Tak apalah, ambil mari sekali hadis. Moga sebut tiga ya, kena sebut habis. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun wa akhawani mutasarimani wa akhawani mutasarimani, rawahu Ibnu Majah. Sukunkan ho tu majah, waqfan wa waslan. Yang mati sok memajah. Tak hidup. Rawahu Ibnu Majah. Mana erti dia? Salasatul, agak-agak ni ada ni lah. Salasatul la turfa'u salatuhum. Tiga jenis. Ini tiga golongan manusia. Tiga jenis, ada tiga golongan manusia. La turfa'u salatuhum, tidak diangkat sembahyang mereka. Tak diangkat sembahyang mereka. Tu. Tak diangkat, ini kinayah daripada tidak diterima Allah Ta'ala. Tengok tu baca habis. Diangkat sembahyang mereka, tidak diangkat sembahyang mereka walaupun sejengkal pun. Tak diangkat walaupun sejengkal. Tak diangkatkan sembahyang mereka walaupun sejengkal. Tak diangkat dari kepala. Apa makna situ? Tulis tak ni? Tambah tak ni? Ini kinayah daripada tidak diterima Allah Ta'ala. Tulis. Ini kinayah daripada tidak diterima Allah Ta'ala. Maka sembahyangnya sah Jika dilakukan Dengan cukup rukun dan syarat. Serta lepas fardunya. Tetapi Balasan pahala Tidak diberi pada hari kiamat. Habis itu. Jadi habis ya. Maknanya kalau dia sembahyang cukup rukun syarat, sah sembahyang dia, hari kiamat esok tak diseksa lagi Tentang peninggalan sembahyang. Maknanya tak kena soal dah tentang hal tinggal. Ya, dia buat dah. Lepas tuntutan fardu'in dah atas dia. Cuma pahala yang akan diberi Allah Ta'ala tu Tuhan tak akan beri lagi. Kerana dia masih ada 2-3 perkara. Gulungin. Tu. Inilah kalau kita jumpa hadir ni. Banyak lagi hadir lain. Kaya-kaya cik lain pula. Dia kata, walaupun sejekah dari pahala, manakah gulungin tu? Iaitu daripada 3 gulungin ni, seorang lelaki menjadi imam sembahyang kepada suatu kaum. Menjadi imam. Sedangkan kaum itu tidak suka kepadanya. Kepada seorang lelaki itu. Kaum itu tidak suka, tak suka hati kepadanya. Mungkin tak suka mulut dia tak? Lama tak suka. Hei, pakat suka kalau belakang kan? Mungkin suka gitu. Waktu suka lah. Tidak suka kepadanya. Kalau itu pakat suka atau email tu berlaku. Bukan tidak suka hati. Sedangkan kau itu tidak suka hati kepadanya. Tu. Peci. Sebab apa dia tak suka hati? Tulis sikit. Yakni maksudnya kau itu tu, tulis di kau itu. Yakni kebanyakan mereka itu tidak suka kepadanya. Yakni kebanyakan mereka itu tidak suka kepadanya. Maka kalau ada juga sedikit saja yang tak suka padanya, maka tidak dimakruhkan jadi imam. Maka tidak dimakruhkan jadi imam. Kerana seorang itu tidak sunyi tidak sunyi daripada dibenci orang. Tidak sunyi daripada dibenci orang. Habis itu. Maksudnya kau di sini kebanyakan kau. Kalau 100 weh, kalau kita ada 50 tu. Makmum 50 semua tu 40 ataupun 30 benci dia. Tak suka hati kepada dia. Ha, maka hak tu ketika tu makruh jadi imam. Kita kena kenal juga lah orang kenal kita dah. Ni, kita dah diterima ni. Ni, nampak speaker tak apa, tak boleh lah. Kawai, kawai pula. Kawai tak apa. Hari tadi, insya kawai lah. Orang tawa boleh. Apa si minat yang minat. Yang minat semua. Jadi email. Tak salah. Maka tengok dulu keadaan nak jadi tak email pun. Kalau kira ke orang tu kenal kita dah. Suka kita ke tak. Kalau kebanyakan dia tak suka, maka makruh ketika tu. Dan kalau kita kacau juga, ha, masuk dalam hadis ni. Kalau kita duduk teman juga, Nak jadi tu iman juga, maka masuk dalam larangan hadis ni. Tapi kalau ada juga seorang dua tak suka, itu bahasa dia manusia. Orang kita nabi ada orang suka berlaku apa, ya tak ada hati. Dia kena ada orang yang tak kena dia. Sekurang-kurangnya apa? Sekurang-kurangnya apa? Ada lagi seorang dua. Dia kena ada. Dia kena ada. Itu dah. Lagi hok-hok. Kalau sekiranya aksat pun. Barulah dia kira. Pak ulama kata lagi. Kalau sama banyak. Ha, tak apa juga. Sama banyak. Hok-hok. Hok suka 50. Hok tak suka pun 50. Ha, jadi pun tak masuk lain larangan hadis ni. Kiranya aksat hok lebih banyaknya tak suka. Tapi ada punca tu sebab kau tak suka. Tidak suka tu kerana kekurangan yang ada padanya. Tak suka tu ni ilah kerana kekurangan yang ada padanya. Ini musanah kita buat likungnya tu sebagai tafsir je tu dah. Tidak suka kepadanya kerana kekurangan yang ada padanya pada seorang laki-laki tadi. Ada kekurangan. Tapi kekurangan ni kena tulis pula. Kekurangan yakni kekurangan yang dicela oleh syarak. Yang dicela oleh syarak hingga tidak layak menjadi imam. Hingga tak layak menjadi imam. Habis itu, kekurangan iktibar syarat kira sebagai kekurangan. Kalau kekurangan manusia tak lewat iktibar. Tak lewat iktibar. Tok makmum tok kaya belako. Tiba-tiba ni atuk imam tu jadi orang miskin. Orang miskin tak ada duit. Buta penuh yang ni. Tak ada duit. Maka susahlah maknanya. Berartinya di kalangan orang kaya apa, orang miskin. Walaupun mereka benci dalam keadaan itu, tak masuk dalam hadis ni. Kenapa? Benci itu bukan benci yang digariskan oleh syarak. Bukan dengan sebab sifat yang syarak tu. Ni kalau sekiranya tu iman buat maksiat, orang fasik masalah. Itu iman aku nampak tu kedah karaoke tu. Acik juga ha, dengan salah. Kalau kita sendiri ada sifat yang tak layak menjadi imam. Tak layak menjadi imam. Masalah. Kita kata, ustaz ni aku kenal lah ustaz ni. Ha, dia kata, oh. Tengok. Aku mana cerita, dia takut jadi ngupak tu dah. Dia. Padahal ngupak dah sikit-sikit tu. Tu mengupak dah sikit-sikit. Aku malah cerita je. Lama jadi mengupak pula. Tapi tu mengupak dah sebenarnya. Tu hakikat mengupak dah. Walaupun buat isyarat gitu. Tapi hak tu tak apalah, dosa dia makmum sebagai mengupak. Tapi bila makmum sendiri tak benci imam tu kerana benda ni, maka imam tu dia tahu diri dah ni. Kenapa orang tak, kita masuk masjid pun kita tahu dah. Orang suka kita ke tak suka kita, kita boleh ukur diri dah. ukur diri dah. Maka kalau kau cek usha juga, alhamdulillah masuk letang dah hadis ni. Ha, kena jaga tu lah. Kena jaga ni kita ni, sebab tu kena jaga peribadi kita masing-masing tu. Duduk di Mesir, duduk di mana pun jaga orang panggil latar belakang kita tu juga. Latar belakang kita tu ni apa ke orang buat tak tak kena kita tu. Dengan sebab tu, dengan sebab kedudukan kita sendiri juga, kami jaga semenjak pada hari ni. Semenjak daripada hari ni, tu dah. Habis. Maka kata dia, dah habis dah tu. Hak-hak masalah nak situ ya tu. Tapi masuk juga lagi dua golongan lagi. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yalah juga ni ya. Seorang perempuan, jadi dan seorang perempuan, dia kata dan ni juga lah golongan yang kedua. Dan seorang perempuan yang tidur waktu malam. Batat tidur waktu malam. Nyengor krok krok krok krok krok. Sedangkan ia perempuan tadi itu dalam keadaan dia tu di dalam kemarahan suaminya. Suami bagi perempuan, suami dia nak marah lagi. Tapi malam kecek ya, ingat tu anak. Anak duk ada. Ni kalau anak tak ada siap dah mulu. Salah kata gitu siap dah. Benar tu. Kacik gigi, duk kacik. Nak buat pun ingat ke bini. Ingat kata bini duk tebang beli mahal-mahal. Sorai dah habis lagi. Susah lalu misalnya. Tapi dalam keadaan tu dia tidur juga. Maknanya dia tidur lagi-lagi dalam keadaan suami dia marah. Kena tulis kat situ tu. Tulis pada marah suaminya. Kemarahan suami, yakni kerana ia tidak taat kepada suaminya. Kerana ia tidak taat kepada suaminya pada barang yang dikehendaki suaminya. Taswis di lah apa barang yang dikehendaki tu. Kena dobit juga. Tak apa dah. Lepas tu tambah sikit lagi. Dan Nabi berkata, dan Nabi berkata, tidur waktu malam, tidur waktu malam ini kerana kehendak suaminya, kerana kehendak suaminya pada adat, pada adat berlaku pada waktu malam. Pada adat berlaku pada waktu malam. Maka termasuk juga, maka termasuk juga waktu-waktu yang lain, waktu-waktu yang lain. Habis itu lama ki ambil zahir, pay hadis zahir-zahir. Isteri dia kata, tak apa malam je aku tak buat dia marah. Siang hari tak apa. Siang hari ni aku memarahkan dia boleh. Tidur siang hari. Supoh. Supoh ya. Kalau abel tu nak bila, adik kena beri. Apa saja. Oh, itulah kak gitu. Apa saja. Tapi Nabi kata batat tu kerana apa? Kerana adatnya kebiasaan manusia, suami ni dia ada hajat ni waktu malam, malaikat hok menyalahi adat ke lah. Hok mencarikan adat. Hok tu. Kaisin keramat tu. Hok tu karamah, ada karamah. Mencarikan adat. Menyalahi adat namanya itu. Adatnya biasa malam, tapi dia mencarikan adat pada waktu yang lain. Begitulah juga kalau isteri tak tunai hajat suami. Maka masuk dalam derhaka kepada suami. Pada waktu tu tak wajib nafkah lagi atas isteri itu sehingga dia tunaikan hajat. gugur nafkah daripadanya. Jaga tu dah. Tapi ingat masalah tunai hajat ni, masalah benda tu tu benda yang dibenarkan oleh syarak. Kalau benda tu tu syarak melarang, tiba-tiba abang juga nak buat, maka isteri isteri tak membenar, isteri tak taat, benda tu tak masuk dalam larang ni. Bukan wajib lagi suami kena menafkahkan dalam keadaan itu. Habis susah adik ni duduk datang, hei, ya dah kata api merah, ya dah kata trafik lain, api merah ni tak lagi, tak lagi nak kacau lagi juga. Berdosa pihak suami. Isteri pun lari, lari ini malam tak tidur, tak paksim, tak besok, tak berdosa dia tu. Tak berdosa pihak dia tu. Bukan kita ni pula paksa. Kalau kita paksa juga, okey-okey, muak juga. Dosa kita dia tu tak apa. Apa? Jaga tu dah. Benda banyak lagi. Maka apa saja yang yang isteri buat, benda tu tu syarak suruh atau tuntutan syarak, kalau kita larang dia, dosa kita pula. Sepo ngaji ni, isteri nak pergi mengaji, nak pergi mengaji. Lepas tu kena tilik dulu benda hak yang nak pergi mengaji tu apa. Kalau benda tu masuk dalam fardu ain atas diri dia, dia tak tahu lagi, tak kenal Tuhan lagi, molek lagi, dia tak kenal rukun semaya apa lagi, dia nak pergi mengaji. Kita pergi larang dia, dia tak tunggu kita. Tak berdosa dia. Dia tak berdosa. Nak pergi mengaji. Tak lagi. Kena nak nasi tu. Tak lagi. Malam ni kena tidur. Tak lagi masjid tu. Ustaz tu mengajar, tak nak mengajar muka tu. Murah kita. Apa nak pergi mengaji? Sifat 20. Tak apa. Tak suami. Tak apa. Oh bang ni lah tu. Oh pula bang. Tak boleh ngaji. Tak boleh. Nak pergi. Tak boleh. Nak pergi. Tak boleh. Nak pergi. Okay, okay. Start tu. Pergi. Kita pun. Mau ingat kalau mau kelip. Saya masuk rumah. Mau kelip kita pula. Nak tapau. Duduk tu. Pada tu. Maka dia lari gitu tak masuk dalam. Dalam derhaka kepada suami. Kenapa? Kenapa? Kerana dia pergi tuntut benda wajib. Akhirnya sebelum dia nak pergi tu, dia kata gitu sepatah. Belum dia start mutu, dia paling kata dulu. Aku suruh mengajar, aku tak mengajar. Aku tak henti. Kau pula ada aku pula. Sakit hati dia kita suami. Sakit hati. Tapi kalau sekiranya kita kata, oh tak lagi ngaji dengan ustaz. Sifat 20 eh. Tak pergi, malam ni aku nak mengajar diri. Tiba 20. Ha tak apa, wajib je taat. Tapi abai kena mengajar dulu lah. Ni abai bertukar lagi maknawi yang nafsi. Ya ampun nak mahu abai. Tak pelik-belik lagi. Tak ada kira, tak ada kira banyak. Kena benar dia pergi. Wahai kazal, benda yang lain. Hal-hal lain lagi. Sama kira sebagai syarat. Kalau hal-hal tu tak masuk dari harga kita, kepada kita. Gagal kepada kita. Habis itu dah. Tu hak tu ringkasah dia tu. Dan dua saudara yang berkelahi, sama juga ni. Dua saudara yang berkelahi, dua saudara sini, dua saudara seugama Islam lah. Dua saudara seugama Islam yang berkelahi, berkelahi maksudnya berbalah, berkelahi. Maksud berkelahi ni berkelahi lebih daripada 3 hari. Berkelahi lebih daripada 3 hari. Tak boleh. Tak boleh. Duk kelahi antara sama se-Islam lebih dari 3 hari. Jaga semayang kita tu. Jaga semayang kita. Benda yang dikelahi pun syarat tak ada haruh, tak memberi kebenaran nak berkelahi benda tu. Berarti ada juga setengah-setengah kelahi yang yang dibenarkan syarat. Tapi ni syarat tak ada kelahi pun. Tu ada apa? Lalu depan rumah. Alah. Lepas tu gi apa, start kereta, start mutu jijak anak ayah dia. Start tak jijak anak ayah dia. Mampu anak ayah seka. Paling tengok muka, ingat molekmu aku tak Allah satu mati. Allah dapat mati. Ingat, ingat yang lalu lagi. Lalu nanti aku semua mungin. Lepas pada tu duduk pelahi siapa tu Allah. Sikit ya benda. Ha, yang kira kalau kita pelahi yang pria pun Nabi lahir juga yang lebih. Yang lebih dah 3 hari. Nabi tak benar dah tu. Nabi tak benar dah. Ni kita bertahun-tahun ni duk ada lagi kata dah. Orang Melayu kita ni sifat dendam tu besar. Lekat lama lah hati orang Melayu. Arak dah arak yang mudah ya. Ha, kelahi-kelahi pun star ya. Tak ada apa, tak ada apa sejak. Tak ada apa sejak habis. Ha, tu dia. Ha, jaga tu. Ha, habis. Waktu tak apa lah. Luar pada tajuk sikit pun. Masuk dah. Untuk menjadikan sembahyang berjamaah itu lebih sempurna. Nak jadi lebih sempurna lagi jemaah kita. Diperturunkan. Maksudnya kita ya. Untuk menjadikan sembahyang berjemaah itu lebih sempurna, diperturunkan sedikit, dimuatkan sedikit dalam risalah ni. Diperturunkan, dimuatkan dalam risalah ni sedikit. Ha, jadi walaupun risalah ni nak bercakap tentang muafiq masbuk yang sebenarnya, tapi untuk nak sembahyang kita ni lebih sempurna lagi, maksudnya kata, lalu tu diperturunkan, dimuatkan dalam risalah yang kecil ni sedikit panduan untuk para-para imam. Nak buat sedikit panduan, sedikit apa nama, sedikit panduan, sedikit catatan sebagai rojokan. Itulah, catat sikit sebagai rojokan lah untuk para-para imam. Untuk imam baca pun sebagai rojokan mudah. Catat sedikit sebanyak sebagai rojok ke. Jadi panduan untuk para-para imam. Di antaranya, antara sedikit panduan ni, nak sikit dia kata, satunya ingat, jangan menjadi imam. Jangan menjadi imam, jangan di sini. Bukan ke tahap haram, dimakruh. Jangan di situ. Jangan menjadi imam, jadi dimakruhkan menjadi imam jika para makmumnya kurang senang terhadapnya. Jika para makmumnya kurang senang, kurang senang hati terhadapnya, terhadap imam tu, makmum kurang senang hati. Tu. Kalau makmum, lepas dah tadi kan, kalau makmum tu kurang senang hati terhadap imam, tu imam tu dimakruhkan menjadi imam. Kalau jadi juga, tu imam jadi juga, makruh tu ditutup kepada dia. Adapun pihak makmum, pihak makmum tak makruh menjadi makmumnya. Jadi juga, aku buat muka dah ni, aku buat mata kerah dah tu, kacau juga, aku mata kerah dah. Paling tengok pun ya. Maya tu tak ada makruh dah. Makmum tu tak makruh. Dalam keadaan tu dia tak makruh. Tapi makruh tu tutup ke imam. Imam tu makruh. Adapun pihak makmum sendiri tak dituju hukum makruh tu dah bagi mereka. Jaga dah. Kalau makruh juga habis masjid. Makruh sini tak boleh maya sini. Jadi sore dia. Gimana masjid ni pula? Tak makruh. Semayalah. Menjadi imam jika makmum itu kurang senang terhadapnya. Atau tidak bersetuju kepadanya, kepada imam. Dan itu tak setuju kerana imam itu kerja benda yang dicelak oleh syarak, kerja fasik, kerja maksiat. Tak setujulah kepada dia. Lalu tu kita jadi imam ketika tu makruh. Makruh. Ingat imam-imam. Kata Allah. Sebab tu kita ni muju dah Allah. Allah taklah tuntut rahsia kita tu. Kita buat benda jahat banyak. Tapi dalam keadaan tu Allah taklah tuntut lagi kejahatan kita. Kalau Tuhan buka kejahatan kita, tidak ada hari dah untuk jadi imam kita. Tak ada hari, tak ada harapan jadi imam dah. Terbuka weh. Moga di sisi manusia ramai yang nampak kita berjuruh, mulai baik. Tapi hakikat tu penuh dengan dengan maksiat. Setengah daripada rahmat Allah Ta'ala kepada kita tu. Tu habis. Maka kata dia, kalau makmum kurang senang tu, tak bolehlah makruh kita jadikan imam. Kedua, jangan naik ke hadapan. Allah, gainul lalu. Jangan naik ke hadapan menjadi imam. Kalau ada di belakangnya, belakang seorang tu tu, kalau ada di belakang dia orang yang faqih, jadi orang yang lebih faham dalam masalah fiqh. Tolong istihar sikit. Tentuk Tehok dari Malaysia apa? Tolong baca. Jadi masa apa? Tolong istihar dulu dari Malaysia. Lagi takut lupa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon bapa maklumkan kepada ahban, kepada sesiapa terjumpa telefon jenama OnePlus berwarna hitam, jenis bercorak saran warna putih, minta dipulangkan selepas solat di hadapan. Jazakallahu khairan katsiran. Terjumpa. Terjumpa lah, bukan menjumpa. Tak ada yang menjumpa tu, yang terjumpa belakang tu. Diharapkan yang terjumpa tu. Kalau arak-arak luar boleh di menjumpa. Menjumpai. Tapi kita semua ni terjumpa tu. Maka harap pulang lah. Habis. Maka kata jangan naik ke hadapan menjadi imam kalau ada di belakangnya orang yang faqih, orang yang lebih faqih, lebih lebih faham dalam masalah faqih. Lebih faqih, lebih pandai faqih, lebih faham dalam masalah faqih lebih daripadanya, daripada seorang tadi. Jangan naik. Jangan naik, maksud jangan naik ni makruhlah, makruh menaik, makruh naik kalau ada orang yang lebih afqih, lebih faqih daripada kita. daripada kita. Kita pun dengan dia apa hari ni yo. Demo tu orang lama dah. Tolak demo naik. Tolak demo naik. Kerana kepentingan masalah pekoh lebih penting dalam masalah sembahyang lebih pada benda lain. Orang yang pandai bawa kereta sembahyang ni dia kena tahu habis cara-cara. Kerana keadaan tengah-tengah dekat sembahyang tu banyak benda berlaku sangat yang berhajat kepada fiqh, berhajat kepada ilmu fiqh lebih daripada ilmu yang lain. Tak kira dia kena kira apa fiqh ni. Lebih fiqh. Tapi ada masalah fiqh ni. Ada juga tu cerita sikit. Tu jangan naik lagi, tengok dulu. Tengok dulu. Kalau ada orang lebih pakai lagi, ada ustaz, ada lama-lama lagi, ada syekh, tolong which syekh naik. Masalah. Kecuali orang itu, orang yang fakih tadi tu. Malaikat orang itu anggan menjadi imam. Dia menganggan jadi imam. Mulah aku tak pergi dia. Buat suara screen lalu lah. Bakamulah. Kalau dia anggan jadi imam, kita jadi tak apa. Tak makruh dekat tu. Tapi kalau dia duduk ada, makruh kita naik. Dah lebih fakir daripada kita. Kecuali orang itu anggan menjadi imam, tak apalah. Dan juga ada yang malu. Tapi yang malu nak jadi imam. Yang malu masalah yang anggan tak say juga. Lari nusuk kot tia-tia. Yang ketiga, bila menjadi imam dah, tak apalah. Akhirnya kita juga jadi imam. Bila menjadi imam, hendaklah ia seorang tadi tu berikhlas kepada Allah sebagai seorang yang menunaikan amanah Allah. Jangan ada sifat riya, ada mari macam-macam pula. Dia suara sedap dia pula. Tarik dia. Alhamdulillah, rakaat pertama masyari, rakaat yang kedua sudaisi. Tarik kira, ikut mana lah. Suara macam-macam. Tak apalah suara molek, tapi niat hati kita dengan Allah Ta'ala tu betul. Tu. Macam kerana nak mentajinkan Quran itu lebih baik. Kita bersuara kita sedap tu untuk nak mengelokkan Quran. Kerana digalakkan syariat kita untuk mengelokkan Quran dengan suara. Itu tak ada apa. Tapi ni nak pertunjuk-tunjuk kepada orang lain pula tu, mulai menafikan keikhlasan lah kita kepada Allah sebagai orang yang tunaikan amanah ni. Jadi tu. Keempat, sebelum mengangkat takbiratul ihram, sebelum mengangkat kecil, mengangkat takbir kecil, angkat takbir sebenarnya angkat tangan. Umum kita ni bila kata takbir angkat tangan, angkat tangan untuk takbir. Tapi kecil angkat, mengangkat takbir sebenarnya kena kata sebelum. Buat kesimpulan, sebelum mengangkat takbir, sebelum mula sembahyang gitu ya. Sebelum memulai sembahyang, sebelum kita mulai takbiratul ihram, sebelum melakukan takbiratul ihram ataupun sebelum memulai sembahyang, belum pada nak mula sembahyang, hendaklah, maksud hendaklah sini sunat, disunatkan. Hendaklah tu jadi sunatkan, disunatkan ia imam tu. Sekarang ni dia nak jadi imam lah. Hendaklah ia seorang imam tu memeriksa sop-sop. Periksa sah dulu, jangan selalu naik. Allahu Akbar selalu dah. Ini sunat kita kena periksa sah. Periksa sah, betulkan sah, rapatkan sah, paling kiri tak nampak orang, okay? Paling kanan tak jumpa juga. Okay, makmum kata, imam masjid ni kita dua je. So kata sah ke apa lah. Duduk macam sop gapo sangat. Aku duduk dekat mu dah ni. Aku dua. Teruk lah tu kalau masjid gitu dia. Dia tak sol. Tok Imam paling sol tak ada. So teh. Tengok-tengok keadaan air pula lah ya. Hendaklah ia makmum imam tu memeriksa sop. reksa supaya rata, yang supaya betul, supaya rapat, supaya betul dan rapat. Sebab tu lah kata betulkan sop, rapatkan sop. Betul sop, betul. Ini rapat, ini betul. Tu dah. Peksakan sop dulu. Jangan takbir lagi, tengok dulu. Tengok dulu. Makmum ni yang nampak tu email paling tu, dia gaduh sikit. Yo bergerak ke. Kalau tu email tak apa, yo relax dia raya ya. Yang nampak orang tu yang sengih sikit, malah nak dekat ya tu. Aku rasa tanah ni aku nak milik hok ni hok ku sini. Jangan biar masuk. Kalau tu email tak kawal, bermula email paling tengok. Sop masalah hamula ada. Mula kena mula ia jadi bergerak lah sikit. Untuk email negara sikit. Sudah. Jaga sop tu. Sop ni penting. Dalam jemaah. Kalau kita klik masjid sikit lagi, boleh tolongkan betul sop tu. Satu rahmat usaha dah dari kampung. Kerana bila lama-lama bila sop tu betul, hati mereka akan mulai betul dan rapat sendiri. Ning jauh tu duduk gitu. Yang ni duduk gitu. Lepas tu masing-masing ada kas jadah tu. Jadah tu. Sah tu sebenarnya kena tulis 20, tapi 10 pun penuh dah. Sah tu masjid tu sebenarnya 20 orang tu kena penuh. Tapi hari tu 10 pun penuh dah sah. Kenapa? Sah tu jagakan sah tu. Ini sunat sahabat, tapi sunat pun penting tu. Yang kelima, imam tu handaklah, maksud handaklah di sini disunatkanlah. Daripada kena jaga kitab ni, handaklah yang maknanya wajiblah. Ada handaklah dengan makna sunat. Ia kata imam handaklah disunatkan mengangkatkan suara. Maksud mengangkatkan suara, meninggikan suara, tinggikan suara. Sekadar mana jadi sekadar didengari oleh makmum lah. Sekadar didengari oleh makmum. Sekadar makmum dengar. Jangan derah sangat. Siapa kutu imej sendiri pun. Dia derah tu. Sami'allahu liman hamidah. Ulah akik gini. Akik-akik kena. Allahu liman hamidah. Dia sendiri posa dengar suara dia. Bukan siapa tahap tu. Tapi kira maknanya dengar oleh makmum ni, makmum hok pesing pertengahan pendengaran. Jangan kira makmum tua-tua ni, berarti kita makmum tua saja. Kita ni Allahu Akbar. Biasa dah kita ni, sederhana dah dengar suara. Tapi orang tua-tua tak dengar. Imam lagi insya tu derang sikit lah. Tak dengar. Tua belakang. Tak mesti kita kena turut dia. Kita agak kata ni, kalau orang biasa ada tu, dengar dah. Tak apa. Kalau waktu turut orang siap. Waktu turut demo tu siap dulu dah. Tua-tua tu berat-berat lingga belakang tu. Cukup hidup belakang kita tengok kita bergerak. Kerana suara bukan syarat. Maksudnya syarat diketahui gerakkan imam ya. Bukan syarat didengarkan imam. Syarat kita tahu gerakkan. Apa imam tu? Tak apa. Syarat itibak. Syarat mengikut imam tu, syarat iktidak tu. Syarat iktidak ni sekadar kita tahu pergerakan imam tu pada dah. Bukan kata mesti kena dengar suara, tapi sunat kita angkatkan suara kita ketika takbir tu. Hendaklah ketika melafazkan takbiratul ihram tu, maknanya gitu dah, angkatkan suara ketika melafazkan takbiratul ihram. Dan juga apabila menyebut takbir-takbir. Ya dah. Menyebut takbir-takbir perpindahan rukun family. Allah. Ibarat tu tasamuh lah. Dan juga apabila menyebut takbir-takbir perpindahan intiqan rukun family. Kau dulu. Apabila menyebut takbir-takbir perpindahan, tulis itu dulu. Takbir perpindahan yakni takbir untuk berpindah. Takbir untuk berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Dari satu rukun kepada satu rukun yang lain. Itu orang panggil takbir perpindahan, atau bahasa Arab orang panggil takbir intiqan intiqalat. Intiqal atau intiqalat. Takbir berpindah rukun. Okey, tu kata mudah. Takbir pindah rukun. Nanti kecek rengkah-rengkah gitu ya. Takbir pindah rukun. Pindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Tapi musanna gi kait tu eh. Situ jadi kurang sikit, tak ada aula sangat. Dia kata berpindah rukun fa'li. Rukun fa'li sebenarnya fa'li tak ada pun tak apa dah. Berpindah rukun dari satu rukun ke rukun yang lain. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah baca amin, kalau kita nak rokok, Allahu akbar, tu panggil daripada rukun apa? Rukun kauli kepada rukun fa'li. Tak itu. Baca tadi rukun kauli, tiba-tiba pergi rokok rukun fa'li. Yang panggil. Ha, kalau turut fa'li betul-betul tak tak masuk hak tu lah. Ha, ataupun ihtiman kata barangkali musnad sebut tu kerana apa? Iktibar boleh kebanyak ke kerana berlaku rukun apa panggil takbir intiqalatnya bergerak antara dua rukun fa'li. Sujud antara dua sujud, sujud pula qiyam. Ha, video tu kebanyakannya jadi fa'li. Bidah ada perpindahan intiqal rukun, rukun yakni rukun ini lafaz fa'li ni bukan syaratnya, maknanya aulanya. Kalau aula kalau kita kata kita hurai pun sekadar kata berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain gitu ya juga. Ha tu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ha, sunat je bagi imam. Tapi kalau dia kuasa lah, kalau dia tak kuasa nak kata rano, dia suara tak ada. Terpaksa. Terpaksa je. Ha, dia cari mubalik pula. Tok Iman Allah. Oh, ada ada Tok Wakil sahaja. Tok Wakil sahaja tu. Tok Wakil pula. Tok Wakil sahaja tu. Dia kora sangat suara dia. Kalau dia azan pun tak dengar. Azan dengan semua ikut pun dah tak dengar. Suara dia. Siapa kepada orang lain kena turun di azan pula. Kalau tak dengar. Kalau dengar kena azan pula. Ada. Dah juga suruh. Nak kata rana dia. Dia dah. Banyak dia dah. Orang tak tahu kata azan dah lagi ni. Suruh dia tu. Dengan speaker dia tu. Dengan guna air mikrofon tu tak jadi. Tak derah juga. Ha. Maka dia kata. Ha dah. Ha tu ada tu. Ha, berpindah rukun kepada rukun yang lain. Ha, dan kita itu dikatakan takbir intiqalah. Maka sunat kita mengangkatkan suara. Mengangkatkan suara. Habis yang keenam, diutamakan imam dalam solat berjamaah. Diutamakan imam dalam solat berjamaah itu mengikut susunan tertib seperti berikut. Ha, kita nak letak siapa jadi imam kena tengok tertib ni. Tengok tertib ni. Itu dia. Tengok dah. Satunya dia kata faqih. Faqih. Ha, pertama dia kena faqih, lebih alim ilmu fiqh. Nombor satu. Nak jadi imam, hok layak jadi imam kena afqah. Ha, yang lebih alim ilmu fiqh. Tapi maksud ilmu fiqh sini tulis dulu. Yakni ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang berkaitan dengan bab sembahyang. Walaupun dia tidak ingat, walaupun dia tidak ingat Al-Quran selain daripada Fatihah. Selain daripada Fatihah. Kita jaga tu. alim fekoh ni alim mana berkaitan dengan sembahyang, berkaitan dengan sembahyang. Fekoh maksudlah sembahyang. Tak jadi kalau fekoh bak lain, oh bak muamalah yang ni baca oleh pre. Bak munakah hak di alim bijak, bak jenayat punya bijak kalau fekoh. Tapi satu ya bak dia tak mihak, dia tak mahir, dia tak tahu bak sembahyang. Tak jadi, tak ada aktibar sebagai afkoh dalam masalah ni. Walaupun masalah tak reti, tapi masalah sembahyang hok yo bijak, dia tahu, dia lebih rekoh. Dia ngaji musalli masalah, dia ngaji musalli, ngaji dengan aku malam, tapi aku ngaji sekerat, dia ngaji hubi video, video biar dia imam lebih dia tu. Lebih afkoh dulu, lebih hok rekoh lagi. Walaupun Quran dia tak ingat, dia tak ingat ayat pun, ingat Fatihah saja. Amin, Allahu Akbar. Oi, teruk dah tu. Kulhu pun tak ingat ni dah. Kulhu ha tak apalah. Kulhu kuliah, kulhu kuliah dia. Kulhu kuliah, kulhu kuliah ya. Tu pun lebih dia, akah. Lebih dia kena tak dia sebagai imam. Tolak dia jadi imam. Utamakan lebih fiqh. Kerana masalah fiqh lebih penting. Dekat semaya tu banyak sangat benda yang berlaku ketika sembahyang tu. Perlu kepada orang yang faham dalam masalah fiqh dapat mengungkai masalah tu. Mengungkai masalah tu dia kena kena bijak dia tu. Dah. Orang tak jadi. Marilah Allah Allah pun tak jadi. Orang aku nahu solat tak ingat Alfiyah ingat ada. Tak jadi, tak jadi. Dia kena pok orang fiqh kalau dia depan. Tak depan dia dulu. Masalah sembahyang ni lah. Tadi kita bincang bak lurah ha, demo. Tapi ni sembahyang ni perlu kepada demo ni. Perlu kepada demo ni. Kira akoh dulu. Akhirnya bila berjumpa-jumpa, fekoh tu sama alim, sama khotih pursali kedua-dua sekali. Seguru semasa. Mengaji dia di awal sampai akhir, ia pun mengaji di awal sampai akhir. Sama-sama alim lah maknanya. Kita buat ukuran mudah-mudah. Ngaji munjatul musalli habis sudah khatam sekali dua orang tu. Nak tolak apa dia? Bersamaan pada pada fiqh. Maka sampai ke tahap yang kedua. Bila bersamaan pada fiqh, maka diutamakan qori. Apa qori? Yang pandai membaca Quran. Yang pandai membaca Quran. Tulis pula situ sikit. Yang pandai tu sikit pula dah. Maksud yang pandai tu yakni yang terlebih betul bacaan Quran. Yang terlebih betul bacaan Quran. Maka kalau bersamaan, kalau bersamaan pada bacaannya diutamakan, diutamakan yang terlebih banyak hafalan, diutamakan yang terlebih banyak hafalan. Habis itu kira, kira maksudnya pandai baca ni bukan kalau kira pandai, pandai belakang orang ni ya pandai, tapi pandai betul tak betul tu ya. Oh macam macam pada siapa di mat tu dia panggil dah. Situ tu mat tabiinya dia panggil 6 harakat. Masalah. Tahu tidak tu? Kok tu tu asiratan lamina na'an da'alahim wa'irim mabubi alahim waladzom. Panah laku, panah baca. Tapi betul ke tak? Kira betul, terlebih betul bacaan. Betul bacaan. Ayuh ni tu ukur rok ni. Ulang fekor lagi, ngaji kira'ah lagi. Habis kira'ah. Ha, widya. Widya. Dia lebih pandai baca Quran. Betul. Eh, sama-sama habis kira'ah laku dah ni. Ha, siapa lebih ingat baca eh? Lebih ingat hafalan. Widya tu pula. Akhirnya, sama juga. Ayuh cari dah ni, mau kita ni. Sampai ke pahak. Nak. Yang ada kata ayuh hari. Hak fekor ni pun ayuh hari dah. Apa tu pun yang cari dah. Tak apa, tak dia kata dia ada dalam masalah tu pula. Satu masa lagi, bersamaan pada baca, maka diutamakan warak yang ketiga. Sama-sama pandai baca eh. Ha, maka kira hok mana lebih warak pula. Lebih warak pula. Ha, di umum diutamakan yang warak. Ini lebih warak. Yang lebih warak. Maksud warak ni yang meninggalkan syubhat tu lah. Bukan warak jalan dengan pia warak. Oh ya tu jalan jalan lama. Jalan lama dia. Ini jalan cepat. Jalan lama aku. Warak dia. Bukan dari warak gitu. Tilik tinggal syubhat dia tu siapa dia lebih jaga syubhat. Haram tu haram tu sama-sama jaga. Dah hak haram, hak syubhat ni, hak baina-baina tu. Hak antara halal dan haram tu dia lebih jaga, lebih jaga. Eh yo ning nasi kedah. Oh barang-barang Cina tu pek tak makan ya. Oh. Susu ya dia. Susu. Utama susu, utama susu. Dia jaga sangat. Payah je kedah tak makan dah, kena semula sendiri. Oh, jaga tu. Kita ni kita kadang-kadang cubahak-cubahak pun tak kira lah. Tak apa. Tak apa. Kira zahir dah. Kira zahir. Tu halal ni. Eh, sungguh kedok ni halal ni. Dah tu, tak apa dah tu halal tu. Tak apa dah tu. Kalau turut zahir sungguh, turut syariat tak apa dah. Tapi bagi orang hak warak ni, dia jaga lagi. Dia jaga lagi. Dia rasa, tak sedap ni. Halal ke haram ni. Kalau kira sungguh ni, ada campuran ni. Lemak babi. Yang mula imam ada mari tak tinggal, tinggal selalu tak makan dah. Apa gitu. Ha, maka lebih warak lagi dia tu. Lebih warak lagi. Ha, habis dah. Kalau sama warak, sama-sama warak, bayar syari dah tu. Sama-sama warak ada dalam satu masjid. Yang patut diutama laginya, yang keempat, yang lebih lama berhijrah ke kampung Islam. Lebih lama hijrah, lebih dahulu lah maknanya, lebih dahulu berhijrah ke kampung Islam. Berhijrah daripada kampung kafir ke kampung Islam. Haa, tu dia Rohingya masuk dalam kampung kita. Akhirnya masjid tu Rohingya aja. Tu. Lepas tu, tapi yang alim hekah, alim fiqah. Dua orang tu alim fiqah kedua. Kita ni tak tahu apa. Jahil masalah dia. Alim dia masalah. Dia ni hijrah mari rumah kita ni. Dua sama-sama alim fiqah. Sama-sama pandai baca Quran. Sama-sama borok. Tapi si Zahid itu lebih datang dulu lagi daripada si Umar. Hijrah dia tu lebih dulu daripada si Umar. Maka diutamakan si Zahid tu untuk jadikan imam. Kerana dia tu lebih lama hijrah ke kampung Islam. Maksudnya kecek gini kerana hijrah Rasulullah tu habis dah. Kalau kira sungguh pada masa Nabi pun diutamakan hijrah ni juga. Hijrah tu ada dua. Jadi hijrah pada Rasulullah tu diiktibar hijrah tu. Tapi lepas Rasulullah meninggal, iktibar hijrah ni pula. Hijrah daripada kampung Kufah kepada kampung Islam. Berarti kalau kita asal ni duduk di kampung Islam dah, tak ada lah syarat ni. Tak ada syarat ni lah. Habisnya. Akhirnya bersamaan pada hijrah. Berpindah tu. Bersamaan. Maka sana utama yang lebih lama memeluk Islam pula. Ha, kira lah sampai tahap tu dulu. Yang lebih lama memeluk Islam, yang lebih lama masuk Islam. Tulis itu sikit. Lama memeluk Islam. Maka didahulukan pemuda yang masuk Islam kemarai daripada orang tua yang masuk Islam hari ini. Kira gitu. Tu. Tu dobit gitu. Wak dobit yang muda-muda. Maka didahulukan akan pemuda yang masuk Islam kemarin. Khalid tu dia masuk Islam kemarin, ya 20 tahun je. Tapi hari ni si Bakar tu baru masuk Islam kok, ya umur 60 dah. Baru masuk Islam. Ternyata kata sama-sama alim belako. Misalnya dia belajar Islam dululah. Takdir bin nampak masalah. Lepas alim belako segala-galanya. Maka didulukan akan si pemuda tu lagi. Kerana dia masuk Islam dulu, walaupun sehari. Walaupun sehari. Habis dulu. Tapi kalau masuk sekali, kalau masuk Islam sekali, kena utamakan yang tua. Kena utama orang tua pada orang muda. Kalau masuk Islam sekali, kira dah. Habis itu. Mati masuk Islam. Ha, kalau sama masuk Islam pula. Sama-sama dah. Ni kita tak ada syarat ni lah. Mungkin kita Islam di asal lagi lah. Bokeh kalau orang tu Orang kafir asalnya. Lepas tu masuk Islam. Dia mu'allah. Mu'allah. Kita ni budak ni, kita Islam dimula lagi dah. Berjumpa dengan orang tua yang masuk Islam 20 tahun. Faham tak? Dia tu masuk Islam 20 tahun dah. Kita ni budak yang umur 16, 17 ya. Dia tua, tapi masuk Islam dulu 20 tahun dah. Didulukan kita lagi. Kerana kita Islam di asal lagi. Faham tak? Kita Islam di asal lagi. Tengok lebihnya. Ni apabila bersama pada syarat pertama 2-3 tu lah. Ni utama. Hayaga tu. Yang ke berapa rasa? 2-3-4-5 ni. Yang ke 6. Yang lebih bersih pakaian dan badan. Allah. Kita tengok. Tok Imeh kena kandang pula. Ya Allah. Apa ni? Dakim ni. Duk mandi ke Tok Imeh ni? Daki tu bukan najis pun, tapi masuklah benda yang kotor juga. Tengok tu jadi makan nasi pun tak lalu. Penuh tu daki saja. Utama lebih bersih pakaian dan badan. Dan lebih bersih pakaian dan badan. Dan ni dengan mana? Dan tu dengan mana? Mako. Sebab apa? Sebab masalah badan ni dia kira tertib. Jadi kau yang muktamad, masalah pakaian dulu. Lepas pada kalau sama pada pakaian, kena kira di badan pula siapa lebih bersih. Yang kata dan semata-mata lah, nampak mudah-mudah sangat dan. Padahal dan dengan mana mako memberi pada tertib juga situ. Memberi pada tertib. Tu. Kerana ulama buat kira tu. Dia kena lebih hok pakaian dulu. Bila pakaian sama bersih, cuci belaka, kira badan dia pula. Tengok dulu. Tu trik mata tu kena. Tak jadi. Tengok badan dia pula tu. Kena tangan kita apa ni? Penuh. Dia tilik. Berarti kena jaga juga kita. Jadi Tok Iman ni, Tok Iman ni jaga pula. Serta lebih bersih pekerjaan. Lebih bersih pekerjaan, lebih suci, lebih bersih pekerjaan dia. Tu pekerjaan dia lebih bersih. Awak ni pun kira juga tertib juga ni. Lebih bersih pekerjaan dia. Maknanya kerja dia tu bersih. Dia tidak kerja bersih. Kerja dia tu tak campur dengan benda yang syubhat, benda yang haram dah. Ya ni wak kebun ya dia. Kalau tilik dia tu lagi dia tu kerja apa? Bank ke? Masalah. Kalau kerja bank ni, Allah alam lah. Tapi kalau kira nisbah kepada dua pekerjaan tu, bersih kerja peniaga apa, penanen-penanen lagi. Abangnya di segi kebersihan, lebih jauh daripada benda haram dah. Lebih jauh daripada benda haram tu, dia tilik lebih hok. Apa nama, orang buat kebun ni lagi. Dia buat benar, dia ni orang benar ya. Dia buat benar dia. Tapi kira lebih bersih dia. Itu dah. Kira bersih tu dah. Bersih pekerjaan. Mana kena banding tengok. Kerana bank lah ni tak sunyi daripada tu. Tak sunyi pada rebo apa semua kan. Kalau bank. Kalau dia kerja tu, dia kena ada sikit sebanyak terlebat dengan benda tu. Sikit sebanyak pun dia kena ada masuk apa yang benda tu. Tu. Walaupun kita tak terima suka jahat kepada dia pun, tapi bila buat bandingnya, hati akan rasa lebih bersih kerja ini lagi pada kerja tu. Di segi kesucian yang lebih jauh daripada haram tu. Bersih pakaian dan badan daripada kekotoran dan daki-daki. Jaga weh. Ni dua bulan dah tak basuh lagi baju dia. Dia kata tak cuma apa, Najib tak ada. Sungguh Najib tak ada, tapi nampak kulu. nampak naik kulak pun. Kulak naik dah, boleh makan. Kulak tu kulak puah. Ada? Ada? Oh, tengok dah. Ya Rabbi. Ni dah. Tuai je khabar tu khabar lah dah. Tuai khabar tu khabar tu. Tu dia. Habis, yang lepas pada tu, lepas pada bersih sama bersih, yang mempunyai suara yang elok. Ha, tengok ni, suara duduk di tahap yang renuh-renuh tu. Ni kita tok suara lah dulu. Lah jahil pun. Maksudnya, suara sedap. Tak ada mengaji mana ni, tapi suara sedap. Kita tok depan dah. Bukan syarat tok. Kita nampak tu, kita tu sedap hak tu lah. Jadi imej. Tapi syarat kita tok yang ketujuh kena tu. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mempunyai suara yang elok. Oh, suara sedap tu. Ya suara bukit. Ya suara ni sekadar. Walaupun syarat suara-suara, kerana suara ni tarik perhatian kepada orang supaya rasa nak sembahyang lah. Tapi ya tak, ya yang penting dalam masa Allah ni, ya kena orang tahu hukum. Kena tahu hukum. Ni budak-budak kadang-kadang. Budak-budak sangat. Kita kalau hafi-hafi ni yang mengaji juga dah. Ya, yang mengaji lah tu. Tapi hafi yang tak mengaji pun satu masa Allah tu. Yang tak mengaji, kita tak jadi imam juga. Kalau ada orang alim fiqh lagi, tolong naiklah. Tolong naiklah dulu. Ada. Kalau teman tarawih, alah tarawih pula. Ya, kat mana pun. Tapi sembahyang fardu ni, ini benda yang menentu nasib juga ni. Fardu-fardu, fardu'in. Semai fardu ni, semai fardu'in. Baik kita buat yang lebih ihtiyat, lebih baik lah. Maknanya kita. Masya Allah, kau tak ada? Jaga-jaga. We orang yang lebih alim fiqh lagi. Tapi tak ada tu pula. Kampung kita ada dua je. Imam yang fakir tapi tua sangat. Sapak soro tak butir. Dan budak yang hafiz tapi tak mengaji. Tak kurang pahal lagi masalah fiqh. Kena utama imam tu lagi. Tapi imam pun kalau cari hak lain tak lah dah. Imam tu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi letih juga. Tengok hak tu lah. Untuk khotib pun hak tu lah. Untuk bila pun hak tu. Ayalan pak. Ayalan. Tukar. Boleh tukar. Cuma boleh tukar-tukar. Tapi masalah tak jadi imam, dia kena tak hak afqah tu dulu. Soro ni nama yang lain dah. Tujuh. Kita walaupun soro sedap pun, nampak orang pakai, tolaklah demo dulu naik. Jangan rasa ni di email pun tolak. Kerana masalah ni bahaya. Semayan ni bahaya. Dia nak orang bijak sungguh. Habis suara yang elok. Bahaya tak bahaya ni tengok lagi lah. Muafiq masbuk ni boleh tahu bahaya tak bahaya. Yang cantik rupa paras ada juga kan. Suara sama-sama sedap dengar. Yoning Masyari, Yoning Syuraim. Sama-sama sedap lah. Kalau kira tu. Akhirnya tilik di rupa pula. Yang cantik rupa paras. Rupa paras ni rupa muka ni lah. Rupa paras rupa muka ni. Ya paras kalau rupa saja ya umum. Tapi kalau rupa paras dia kira di muka. Kira di muka. Rupa paras dia, rupa muka dia tu. Siapa dia lebih cantik muka? Tu. Kerana tarik perhatian juga yang cantik ni. Yang cantik ni. Itu kira dah. Kalau sama-sama cantik. Tu hok ni pun jadi tengok muka Jepung tak Jepung, hok ni Korea tak Korea. Sama-sama cantik belaka tu. Tu. Oleh gimana pula? Akhirnya jika ada persamaan, akhirnya habis dah, habis jalan dah. Buat di masjid kampung ni, kampung yang hebat sangat ni. Sehingga ada penduduk yang kira tertik sampai tahap ni. Kampung tu kampung hebat dah. Kau punya hebat dah. Jika ada persamaan dalam kelayakan menjadi imam, persamaan dalam kelayakan menjadi imam, umpamanya, contohnya, sama-sama elok bacaan Quran masalah. Bila sama elok bacaan Quran, hendaklah diutamakan orang yang lebih warak. Dan seterusnya. Saya kata, kata dah. Dan seterusnya. Maknanya kalau bersamaan pada warak, diutamakannya lebih lama hijrah. Kalau sama-sama sama-sama lama hijrah, diutamakannya lebih memelukkan agama Islam. Kalau sama-sama masuk Islam, diutamakannya lebih bersih pakaiannya dan badannya sampai akhir. Okay. Akhirnya sama berlaku. Cantik sama awak kan. Tulis itu. Di seterusnya tu. Jadi dan jika bersamaan mereka itu, dan jika bersamaan mereka itu pada kesemuanya, jika bersamaan mereka itu pada kesemuanya, maka dijemput undi, maka diundikan. Habis situ, habis putusan situ dah. Okey. Kena jemput undi juga. Nak boleh ke pia ni, Zahir dengan Umar ni, ha, jemput. Sampai tahap tu dah kampung ni pun hebatnya. Imam pun jemput undi dah. Undi untuk jadi imam ni masalah. Imam sembahyang tak nak jadi undi lah, tapi nak jadi tugas imam tu berundi. Waktu pula. Allah Allah. Ha. Jangan tolak menolak menjadi imam. Hak ni dimakruh hak ni. Masalah yang terjaga. Jangan tolak menolak menjadi imam. Ni mung. 5 minit tak tolak je mari. Makmum ni Allah aku pergi semayam ni sebab lah ni. Tak tolak tu imam dua orang. Ada pelayak ke tapi tolak menolak. Tak boleh. Sudah lah masyarakat dah. Allah. Misalnya kita ni nampak dia lebih afqah. Eh ustaz. Dia kata. Jadilah dulu kita. Ustaz. Wow. Ustaz lah. Kalau nampak dia tolak, berarti dia tolak dah tu. Kalau kita tolak, dia pula dia tak mari dah tu. Jadilah kita. Jadi naik selalu. Bukan nak nak, bukan nak, tapi terpaksa dah tu. Tak kena duk tolak menolak dah. Allah. Kalau kereta baru masa bubuk nak bawa. Aku nak lalu. Tapi nak jadi imam, bawa orang pergi kepada Allah SWT tu, tolak menolak. Nak tolak tak sih. Tu dia. Habis kat tu. Tu dah, 3:30 dah weh. Baru masuk tajuk ya ni. Ya Allah, ya Rabbi. Enak ni. Dengan cara cepat-cepat pula. Ni kira cepat dah. Cepat dah kerana dia isi dia tak ada payah sangat dah. Bukan kitab turah pun sangat turah. Ni kena kira banyak lagi. Tapi ni tak mudah sangat. Cuma yang penting kita, yang jenuktah penting-penting tu kita ambil lah. Apa hati muafiq dan masbuk. Ha, sini. Sini. Ini masuk isi kandungnya yang sebenar. Kata Musanib rahimahullah ta'ala, di dalam sembahyang berjamaah, maklumlah tu, dalam sembahyang berjamaah, sama ada berjamaah kerana menunaikan sembahyang yang wajib. Ya, jemaah ada dua. Jemaah untuk tunai sembahyang yang wajib dan jemaah untuk tunai solat yang sunat. Maka di sini umum. Umum, misalnya takmim tu. Dalam sembahyang berjemaah ni, sama ada berjemaah tu kerana menunaikan sembahyang yang wajib. Cuba misal, sembahyang wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Misal kena habis. Seperti apa dia? Seperti ya kena soal dua ya. Tapi datang semua menunjuk kata seperti tu kahdul ilil istiqsa orangnya. Nak menghabisi ya. Ya tak ada lain pada ni dah. Tak boleh seperti zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Kalau yang atas iaitu di sini dah. Sembahyang yang wajib iaitulah zuhur dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh. Kalau sembahyang jemaah yang wajib, lima waktu itulah. Satu. Atau kerana atau pada kerana tadi. Sama ada berjemaah tu kerana tunai sembahyang yang wajib atau kerana yakni untuk solat-solat sunat. Sembahyang-sembahyang sunat. Solat sunat dengan berjamaah. Sembahyang sunat tapi dengan secara berjamaah. Cuba misal, awak ni boleh misal ni. Seperti sembahyang sunat tarawih. Salah dah. Tarawih ni ya sunat berjemaah. Sunat kita. Tarawih tu sunat dah. Lepas tu sunat pula berjemaah. Sunat pula berjamaah situ. Dan lain-lain lagi, banyak lagi lah. Apa lain-lain lagi? Seperti seperti sembahyang dua hari raya. Sembahyang dua hari raya. Sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana. Sembahyang minta hujan. Baiklah. Kat dulu. Boleh buat misal ya. Sembahyang hari raya. Itu sunat kita berjemaah. Kalau sembahyang seorang boleh tak? Boleh. Tapi tak gemar hati lagi ramai-ramai tu. Yang baru takbir tu. Yang kedua, solat kusub. Solat sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Yang ketiga, solat minta hujan. Tu sunat berjemaah belakang tu. Dalam sembahyang sunat ni ada dua. Ada sembahyang sunat yang diitifakkan atas sunat berjemaahnya. Ada sembahyang sunat yang diitifakkan atas ketiadaan sunat berjemaahnya. Hak pasal itifak kata boleh jemaah ni hak tadi. Sembahyang hari raya, sembahyang tarawih. Ni itifak kata boleh kita berjemaah. Adapun sembahyang sunat yang ulama diitifak bahawasanya sunat itu tu tak disunatkan kita berjemaah. Misalnya apa? Sembahyang duha. Sembahyang duha, sembahyang rawatib. Hak tu tu sembahyang dengan cara peribadi itu sunat. Kalau sembahyang buat jemaah, tak ada apa, tak ada sampai kita harai tapi tak disunat. Tak disunatkan. Hakazalah. Habis itu. Baik. Kalau itu dia kata sembahyang sunat berjemaah ni, sembahyang berjamaah sama ada jemaah dalam sembahyang yang wajib ke atau sembahyang yang sunat, bagi seorang makmum, bagi seorang makmum semasa berjamaah dengan imamnya, imam bagi seorang makmum tadi semasa berjamaah, ketika berjamaah dengan imamnya, makmum tu ketika ia berjemaah dengan imam, ia mesti berada dalam salah satu dari dua keadaan. Ia tu mesti, maksud mesti ni bukan wajib pun tak, tak lepas, tak lepas. Ia ni mesti, ni tak lepas daripada berada dalam salah satu dari dua keadaan. Ia mesti kena ada mana-mana satu. Kalau tak kelakuan ni, kelakuan ni. Kalau tak kelakuan ni, kelakuan ni. Ia mesti kena ada dua-dua kelakuan tu. Bila dia jadi makmum. Kalau sembahyang seorang diri tak apa pula, dia tak ada kelakuan ni. Tapi bila dia mulai jadi makmum, dia tak lepas daripada dua kelakuan. Salah satu dari dua kelakuan, dua keadaan. Sama ada dia tu, makmum tu menjadi seorang muwafiq atau masbuk. Lepas lagi, ada seorang muwafiq. Apa muwafiq? Bersama. Misalnya terjemah mudah-mudah. Seorang muwafiq yang ni bersama. Orang yang bersama dengan imamnya. Imam bagi makmum tu tadi. dia bersamaan dengan imam. Ha, tak apa, lewat tapak dulu sikit-sikit. Sebenarnya ibarat ya susah kok. Susah bukan susah apa bahaya sangat tak jadi belik-belik kan. Kita hok baca mari dulu dah, cuba tengok kata betul tak pahami kita. Ha, tengok. Sama ada menjadi seorang muwafiq bersama dengan imam atau masbuk. Apa masbuk? Didahului oleh imamnya. Imam bagi makmum, makmum tadi lah. Jadi dua kelakuan. Kalau kita jadi makmum ni tak lepas pada dua tu. Kadang-kadang kita jadi makmum jadi muwafiq. Kadang-kadang jadi masbuk. Apa muwafiq? Yang muwafakat dan bersama dengan imam. Asal makna pada lurah. Makna pada lurah. Apa masbuk? Kita ni didahului oleh imam. Oh, imam dulu pergi perak dah. Kita tak tak sempat. Tak sempat. Tok imam dulu pergi dah. Habis dah. So, nampak dah tu sikit-sikit. Tapi tak nak nyata lagi. Tak nyata lagi. Atau dengan lain perkataan, wafi ibaratin, salah kata itu. Atau ibarat yang lain pula. Atau dengan lain perkataan, bahawa ha, ni ibarat yang lain je kena mudah pada orang tadi lah deh. Ni nampak kau payah. Atau dengan lain perkataannya gini, bahawa setiap makmum tu kadang-kadang dia sempat bersembahyang bersama imamnya dari mula-mulanya lagi. Kita nampak jauh kita ya, tu betul tak lagi tu. Dan kadang-kadang dia tu masuk berjemaah lewat, sedangkan imam sedang bersembahyang. Atau kadang-kadang seorang makmum tu niat berjemaah bersama imam pada awal takbiratul ihram lagi, tetapi apabila sampai di pertengahan sembahyang, makmum tersebut ditinggalkan oleh imamnya dengan sebab sesuatu hal. Apa? Tengok kali ni. Tengok sekali lagi. Tengok sekali lagi dah. Ha, ya daripada ibarat ni. Ha. Atau dengan lain perkataan. Atau kita cakap lagi dengan cara mudah-mudah saya kata. Ibarat yang lain pula. Kata gini boleh? Eh, bahawa setiap makmum ni, ikutlah siapa-siapa pun bila menjadi makmum, kadang-kadang dia tu sempat bersembahyang bersama imamnya. Dan sempat bersembahyang bersama imamnya. Sempat tu dari mulanya lagi. Sempat dari mulanya, mula sembahyang lagi. Dia pada mula-mula takbir lagi dah. Tok imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Lepas pada tu dah, dia mula-mula lagi dah, dia sempat dengan imam. Ha, tu. Kita nampak ni jadi muhabit lah. Nampak dengan cara zahir. Hello. Ha dah. Dan kadang-kadang dia tu, makmum tadi tu, dia masuk berjemaah. Faham masuk berjemaah? Jadi mulai sembahyang dan niat mengikut imam. Masuk berjemaah, jadi dia mula sembahyang dan niat mengikut imam. Dia masuk berjemaah lewat, lambat. Haa tu. Tu imam tu semaya lagi dah. Ya mara itu lewat dah masuk jemaah dia tu. Masuk berjemaah tu lewat, terlambat. Sedangkan imam tu, tok imam tu sedang bersembahyang. Maksud sedang bersembahyang ni seperti sedang baca surah. Jangan nampak kata duk sedang tu tu kira rokok eh, tidak. Ni kita kira je daripada baca surah lagi dah. Sedang bersembahyang yakni seperti sedang baca surah atau sedang rokok. Tok imam dah baca bismillah. Ah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tok imam dah baca. Kita ni mari Tok Imam, lepas pada amin dah kita Allahu Akbar. Sempat jadi makmum dia dalam masa tu. Ha, tengok dulu. Musanya tak ada cerita lagi ni, yang ada pening lagi lah, kerana takrim muafid dan masbuk tidak ada lagi. Dia tak buat takrim lagi. Ha, dah. Boleh. Kalau kadang-kadang seorang makmum tu niat berjemaah, ayolah, lewat sedangkan imam sedang bersembahyang. Atau kadang-kadang seorang makmum tu niat berjemaah. Ya, niat berjemaah. Allahu Akbar, tekan takbir. Ya, niat berjemaah dah. Jadi makmum, aku makmum ni dah. Aku makmum bagi si Zizat masalah. Makmum tu niat berjemaah. Niat tu bersama imam. Bersama imam maksud bukan bersama imam dalam. Kalau bersama imam tak sah. Bersama walau imam takbir nak takbir ke. Maksud bersama imam ni selepas imam selalulah maknanya tu. Tu. Tu lepas imam selalu dah. Dah kata dah. Maka niat berjemaah bersama imam pada awal takbiratul ihram lagi, pada mula-mula takbiratul ihram lagi. Tu imam takbir pak, idza kabbara fakabbar. Bila imam takbir, ia bertakbir. Kalau dah. Ha, tu dah. Ke fakabbiru tu hadis, ni kita kira kiah-kiah dia. Bila kabbar, fakabbar. Maka tu imam takbir Allahu akbar, ia pun Allahu akbar hadirah. Ha, itu. Musa ni nak winapok keadaan makmum ketika tu. Faham dah? Yang ada pening lagi tentang istilah dia, winapok keadaan dulu. Yang ada bagi-bagi lagi, yang tu jadi apa? Muafiqin masbuk. Yang nak bagi lagi, winapok keadaan dulu. Ha, tu. Yoning sempat di awal-awal lagi. Yoning tu masuk tu ketika imam duk sembahyang dah. Masalah. Tetapi apabila sampai di pertengahan sembahyang, ya sempatlah mula-mula tu imam takbir Allahu Akbar, dia pun takbir Allahu Akbar selalu dah. Takbir dah. Bila tu imam sampai ke tengah sembahyang, apabila sampai di pertengahan sembahyang, seperti ketika imam baca surah masalah. Ha, tu. Eh, tak nampak lagi ni. Kalau orang tak takrim apa masbuk lagi, susah sikit. Tak apalah, baca lagi dulu. Lagi tak nak penting di takrih depan. Jadi masalah muafiq masbuk ni kuncinya di takrih dia ya. Kalau siapa dapat faham takrih dia benar-benar fahami, dia akan dapat ukar masalah semua. Masalah tu. Tengok dulu. Ha, bila sampai di pertengahan sembahyang, makmum tersebut ditinggalkan oleh imamnya. Imam tinggal. Ditinggal oleh imamnya, imam makmum. Bukan dia mau tinggal. Kalau tinggal ni pakai lucuk dah. Ni bukan tinggal, tapi cakap kata ditinggal dia. Padahal mana, maksudnya yakni makmum tu tak sempat mengikut bersama dengan imam dah. Ditinggal yakni makmum tak sempat mengikut bersama imam. Itu maksud dia gitu. Bukan tinggal terus apa dah. Kalau tinggal pakai tak jadi makmum dah lah. Maksud ditinggal di sini yakni makmum tak sempat mengikut bersama dengan imam. Takdir tu boleh turut lagi. Teka tu imam takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tapi bila sampai tengah-tengah jalan, tak sempat dah nak mengikut imam. Sebab imam laju sangat, kita lama, kita relax. Ha, untuk imam tu laju, kerum gi dulu tu imam. Kita ditinggalkan oleh imam. Ditinggalkan oleh imam, tak boleh gi bersama dah lah. Sebab apa ditinggal oleh imam? Ilat di situ. Tak lok situ. Ditinggal dengan sebab sesuatu hal, sesuatu keadaan yang berlaku. Ya ada tu hadiah tu nanti akan jumpa. Ha, habis. Tak nampak lagi sini dah. Nampak bayar-bayar gitu ya dah. Ha. Oleh itu, seseorang makmum, dia kata, seorang makmum ni kadang-kadang dia tu, kadang-kadang maksudnya pada setengah rakaat. Kadang-kadang di sini jadi kita kadang-kadang kita baca, kita baca zahir ibarat kadang-kadang tu serupa dengan kira sekali ya. Kadang-kadang pada waktu ni jadi maksud muafiq. Kadang-kadang waktu lain jadi masbuk. bukan kira waktu. Maksud kadang-kadang ni pada tiap-tiap rakaat. Kadang-kadang ni pada setengah-setengah rakaat dia menjadi seorang masbuk. Rakaat pertamanya masbuk. Dan kadang-kadang pada setengah rakaat yang lain ia tu makmum tu menjadi muafiq. Faham dah? Boleh jadi rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia jadi masbuk, rakaat ketiga pula jadi muafiq, rakaat empat pula jadi masbuk. Dan boleh jadi muafiq semua empat rakaat, boleh jadi masbuk semua empat rakaat. Ada berlaku. Ada berlaku tu. Ha, nanti nak buat. Buat contoh. Nak tertibik ni depan tu. Ha, dah. Kadang-kadang dia tu menjadi seorang masbuk dan kadang-kadang dia tu menjadi muafiq. Ni musanya sebut saja, kita dah pening lagi dengan masbuk muafiq tu apa. Kita tak perlu lagi. Ya, sebut lagi ya. Sebut lagi ya. Ha. Aku tak kerti. Sebut lagi ya. Ha. Gitu ya. Kerana kita tak payah takrir lagi tu. Sampai tu dia pening tu. Kadang-kadang dia jadi seorang masbuk dan kadang-kadang ia menjadi muafiq. Jadi nampak banyak lah dah lah. Ibarat dia nampak lebih lah. Dia sebut sikit-sikit je. Kalau dia kata gini, cukup lah. Seorang makmum itu tak lepas. Seorang makmum itu tak sunyi daripada salah satu dari dua kelakuan. Sama ada dia muafiq dan sama ada dia masbuk. Takrih muafiq, lalu dah. Cukup lah kalau gitu lah. Kalau dia kata lah tu, ibadah lah. Cukup lah. Makmum itu tidak sunyi daripada dua kelakuan. Adakalanya dia merupakan seorang yang muafiq. Adakalanya dia merupakan seorang yang masbuk. Apakah masbuk? Tak boleh lalu lah. Hak tu lah kalau kita buat risalah kecil-kecil lagi. Rengkah lagi pada hak ni lagi. Ini maksudnya pula-pula tengok. Dengan perkataan yang lain. Lain perkataan. Tarik mari jadi pening je. Kadang kita tak payah masbuk lagi, muafiq lagi, kita pening situ kita. Ha, nanti nampak lagi, nampak lalu. Dah. Oleh itu seorang makmum tu kadang-kadang dia menjadi seorang masbuk dan kadang-kadang dia menjadi muafiq. Jika semasa dia menjadi seorang muafiq, ingat, tekah dia ketika dia menjadi seorang muafiq, maka wajib ke atasnya atas makmum yang muafiq tadi, wajib atas dia menjaga hukum dan syarat-syarat muafiq. Syarat-syarat orang muafiq maksudnya buat dengan cara ijman dulu. Ingat, bila dia tu dikatakan orang muafiq, dia kena jaga hukum-hukum dan syarat-syarat orang muafiq. Wajib berjaga. Kalau tidak, yani kalau tidak menjagakan hukum dan syarat muafiq, kalau tidak menjagakan hukum dan syarat muafiq tu, kalau dia tak jaga, apa jadi? Akan terjadi. Kalau tidak, sembahyang makmum itu tidak sah dan batal. Tidak sah dan batal. Dan ni atop mana? Atop mana? Atop pada tidak. Yang atop pada sah. Ha. Kalau atop pada sah jadi belawai pula. Tidak sah dan tidak batal. Ke mana pula? Atop pada tidak sah tu lah. Ha, ni nampak yo keras sikit ni. Sembahyang makmum itu tidak sah. Maksud tidak sah ni maksudnya gini. Tidak sah tu bukan tak sah tu. Boleh membawa kepada tidak sah. Ha, tanggung mak ibarat gitu. Kerana bukan kata bila dia tak jagakan hukum akan jadi batal kalau sembahyang dia. Tak. Dengan sebab tak jaga hukum tu boleh membawa kepada tidak sah dan batalnya. Berarti ada juga masalah yang istisna dan masih sah lagi. Ada depan lagi. Kalau tidak menjagakan hukum dan syarat muafiq, sembahyang makmum itu tidak sah dan batal, akan batal sembahyangnya. Dan begitu juga seperti seorang muafiq juga, manakala semasa dia menjadi seorang yang masbuk, semasa dia makmum itu menjadi seorang yang masbuk, oh, berkewajipan ke atasnya, ke atas makmum yang masbuk tadi, berkewajipan memelihara syarat dan peraturan-peraturan sebagai seorang masbuk pula. Eh? Memelihara, menjaga syarat dan peraturan-peraturan sebagai seorang masbuk pula. Ini juga tu, seorang masbuk juga. Maknanya kalau dia tidak, kalau dia tak jaga, kalau dia tidak jagakan hukum orang masbuk, membawa kepada batan juga, boleh membawa kepada batan dan tidak sah pula. Ya dah. Nanti biar pening dulu situ. Ni kita bahas takrir ni, kita akan bahas. Bila kita bahas takrir tadi, lepas tu balik baca semula hak tadi. Bahas takrir ni. Masa pun dah. Masa kita tak lama dah ni. Berehat dulu seminit. Berehat seminit. Berehat otak. Sikit. Sikit ya seminit. Apa? Tak faham mana? Berehat dulu. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Ada berita lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maklumat. Sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Al-Hafidh yang telah meninggalkan dunia pada jam 6.45 petang waktu Malaysia. Untuk uji Abdullah, dia kata banyak ada istilah tu. Duk hospital dah. Duk hospital tu dah. Solat jenazah akan diadakan di Masjid Ayah Ngoh, mana tahulah, jam 11 malam ini. Siapa yang sempat pergi, gigilah. Ya banyak buat apa solat jenazah. Tapi kita hadiah pahala dululah dah. Sebelum mana kita nak baca ni, kita Al-Fatihah kepada almarhum Tuan Guru Haji Abdullah الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang pergi tidak yang mengganti dah. Kata yang mengganti pun tidak seperti pula. Yang pergi tak ada yang mengganti. Yang mengganti pun tak ada yang seperti. Susah nak ulama. Kalau pergi dah, payah nak ganti dah. Kalau ada ganti pun tak seperti hak dulu dah. Tak seperti yang dulu dah. Dah. Dengan cara pribadi, dengan cara pribadi tak biasa, tak pernah jumpa api tu ujilah ni. Dia duk kan ponok mana? Ada ponok eh? Ponok mana? Ada ponok tak? Nah. Jam 11 malam. Tak semaya lagi ke? Semaya lagi. Dah. Tak semaya lagi. Kita nak solat jenazah jarak gaib pun kena tunggu dulu dekat tu. Be siap. Mungkin tak sempat nak gaib juga apa ni. Masing-masinglah. Benda-benda masing-masing. Habis itu tengok. Kata musannif rahimahullahu taala, ta'rif muwafiq dan masbuk. Pengertiannya, maksudnya, maksud atau ta'rif pengertian muwafiq dan masbuk. Apa muwafiq? Muwafiq ni apa? Kena setuju, asal setujulah muwafiq. Muwafiq, muwafiq. Muwafiq belakang kita. Muwafiq belakang, tak semaya pun muwafiq. Muwafiq, muwafiq. Muafik tu hak tu lain. asal makna wafiq ni bersamaan dengan dengan imam. Tapi ni tilik kepada syarak takrif dia lah. Muwafiq maksudnya ialah seorang makmum yang sempat berjamaah dengan imam. Zahir dia ni seorang makmum yang sempat berjamaah. Sempat berjamaah ni faham eh? Maknanya dia sempat niat ikut lah. Sempat niat ikut. Sempat tu niat ikut imam dia. Sempat berjamaah tu. Sempat niat ikut imam. Makmum yang sempat berjamaah dengan imam, yakni makmum yang sempat niat ikut imam. Ya dah lagi, dia juga niat ikut tu imam. Bila tu sempat tu? Semasa berdiri qiyam imam. Semasa ini pada ketika berdiri apa berdiri qiyam tu lah. Qiyam imamnya imam bagi makmum. Ketika imam masih lagi berdiri, dia sempat niat ikut imam. Sempat niat ikut imam dia. Lagi. Di mana ia makmum tu? Di mana ia makmum tadi tu? Sempat berjamaah dengan imam. Dia sempat berjamaah dengan imam dia tu. Maksud sempat, sempat berjamaah ni mana apa? Jadi sempat berdiri bersama imamnya. Ha, tu maksud sempat berjamaah. Kalau kira habis sini. Sempat berjamaah dengan imam, yakni sempat berdiri bersama imamnya. Sempat berdiri bersama imamnya. Ha, jaga. Tu imam dia duduk diri, duduk baca lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu imam duduk berdiri. Dia datang mari, Allahu akbar, niat ikut imam. Tu orang panggil sempat berjemaah dengan imam ketika imam berdiri. Apa lah? Tu imam duduk baca. Dia pun Allahu akbar. Walaupun tu imam tu sedang duduk baca surah pun. Bukan kira kata di mula Fatihah dah. Tok Imam baca Al-Baqarah malam tu. Lama sangat eh. Ha, dia baca surah Yasin. Lama sangat pula. Tabar. Lama sangat. Subbih isma rabbikal a'la. Surah Al-A'la. Dia baca surah Al-A'la. Tok Imam dia baca subbih isma rabbikal a'la. Dia pun Allahu akbar tu dikatakan sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri oleh imam. Imam ada berdiri. Ya itu dah. Dah lagi. Di mana ia tu sempat berjemaah dengan imam? Jadi maksudnya sempat berdiri bersama imam tu sekadar masa yang membolehkan ia membaca surah Al-Fatihah hingga tamat. Tu tengok. Dia sempat berdiri tu sekadar masa. Masa mana? Masa yang membolehkan, masa yang membolehkan ia makmum kan itu. Maksud membolehkan ni masa yang mampu oleh makmum itu. Dia sempatlah dalam masa sekadar masa yang dia mampu untuk nak membaca surah Al-Fatihah. Hairah. Jadi masa dia berdiri bersama imam tu, kalau dia nak baca Fatihah, dia mampu baca hingga tamat, hingga selesai, hingga habis. Hingga habis. Faham tak dah? Faham tak? Kita kata ini tu imam. Imam dia baca minggap oleh dia baru mari. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikan a'la. Dia pun Allahu akbar. Apa tak? Semasa sabbih sampai kepada wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib tak ke? Apa? Wasjud waqtarib pula dah. Sabbih kena? Tak mari. Ya kena ambil mari semua. Apa? Waktu tu ikrar. Bagus waktu tarik tu dah. Apa dia? bal tusirun hayatad dunya wal akhiratu khairu abqara in hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim Musa. Siapa wa Musa tu? Masa tu panjang juga tu baca tu. Ia sempat semenjak daripada sabihit siapa kepada Musa. Masa tu tu, masa yang dia sempat berdiri tu, kalau dia nak baca Fatihah, boleh tak? Boleh lah. Mampu nak baca Fatihah. Ia baca ke tak baca, itu hadiah. Tapi kalau dia nak baca, mampu nak baca sehingga habis. Yang kira kata baca tak baca, walaupun tak baca, dia ralik dengar tak ingat suara sedap, lupa baca, itu masalah dia. Tapi kira kita kira mulai, kira muapik masuk dulu. Masalah tu kira ukas semula, selesai semula. Tapi kira muapik tu masa tu dia sempat nak baca ni memang. Haa, tu dah duduk lama. Bermaknanya kalau tu imam baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya mula dekat qul hu sampai ke ahad, dia sempat tak? Tak. Ha, tu bukan muafiq. Bukan muafiq. Kita pahir dengan cara sebalik dah tu. Tapi akan pahir depan lagi. Dia sempat kan ni? Ni kita ambil suratun al-a'la tu kerana dia panjang sangat. Kalau kira tu kuliah tu sempat dah. Kuliah ayyuhal kafirun siapa ke lakum dinukum waliyadin tu, dia nak baca pun sempat nak baca dah Fatihah. Tapi kalau Al-Kausar tak sempat lah. Ataupun kul huwallahu ahad. Apa tu dah? Ha, ni kau pergi lagi. Tak sudah lagi tu. Tak ada yang tak habis lagi. Ia sempat baca. Yang boleh membuleh ia, maksudnya yang mampu ia, ia makmum tadi tu membaca suratul Fatihah. Boleh baca Fatihah. Baca-baca hingga tamat, hingga selesai. Hingga habis. Hingga habis. Baca tu mengikut pembacaan yang pertengahan. Baca mengikut pembacaan yang pertengahan. Iktibar kira mengikut pembacaan yang pertengahan. Pertengahan tu kira di mana? Pertengahan di kalangan uruf orang ramai. Ha, sini dua masalah. Ha, dah. Tulis dulu. Di hingga tamat sana itu. Sampai situ kena tulis catat dulu. Tadi kita kira lah pula. Hingga tamat tu yakni. Yakni buat gini. Yakni seorang makmum yang takbiratul ihram, yang takbiratul ihram ketika imamnya masih berdiri lagi. Ini mudah ni, ambil kesimpulan. Masih berdiri lagi dan berkesempatan berdiri bersama imam dengan lama masanya, sekira-kira jika ia membaca Fatihah pada masa tersebut dia akan sempat bacanya, dia akan sempat bacanya. Habis situ. Nampak mudah sikit pasal. Kalau kata aja. Itu tu hak dobit tadi, hurai di mana? Hurai sampai ke hingga tamat tu ya. Belum cukup lagi takrif. Belum cukup lagi takrif muafiq. Okey dah. Ha, tu hak kata ni. Seorang makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri kiam imamnya. di mana ia sempat berjamaah dengan imam sekadar masa yang membolehkan ia membaca suratul Fatihah hingga tamat. Apa maksud tadi? Ha, tu tadi. Maksud ambil daripada seorang sampai hingga tamat tu sampai itu. Boleh tulis tak? Cuba baca sikit nyanyi hok tak ada tu. Kira-kira. Baca sikit. Seorang makmum yang takbiratul ihram ketika imamnya masih berdiri lagi. Ya takbiratul ihram ketika imam masih berdiri lagi. Tu maksud ia sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri kiat imamnya. Dan berkesempatan berdiri bersama imam dengan lama masanya. Tu di mana ia sempat berjemaah dengan imam sekadar masa ya membuli ia membaca Fatihah. Tu baca habis. Sekira-kira jika ia membaca Fatihah pada masa tersebut, ia akan sempat bacaan. Sempat nak baca. Sempat. Dia akan sempat membacanya. Bolehlah. Ha tu, tu barulah kiat itu. Lepas tu kira bacaan tu kiat sekadar mana? Tengok dulu. Membaca tu mengikut pembacaan yang pertengahan di kalangan huruf orang ramai. Tu ni kena pening pula ni. Ha tulis itu, huruf orang ramai tu. Yakni masa yang makmum berdiri bersama imam itu, berdiri bersama imam itu kalau dibaca Fatihah dengan bacaan pertengahan mengikut keadaan orang ramai, iaitu sekadar 20 detik. Ini lebih daripada apa Allah yarham catatan sebenarnya huruf ni kita tilik. Lepas tu ya daripada Allah yarham babo ya babo panggil ni Khali Yahya Buk-buk dia panggil sebagai ulama qori lah. Qori dalam tadi madrasah satu tu dia ya syekh tok guru, lepas tu yang masyhur di segi qiraah dia. Kemudian dia buat sebagai wakdo bait catat te masuk huruf orang ramai tu seolah kata kalau baca 20 saat, panggil saat dah detik tu saat tu, kalau sampai 20 tu dikira kata baca pertengahan. Kalau cepat sudah belum pada tu dikatakan baca cepat. Kalau lepas pada tu dia akan baca lama. Cuba kita tengok. Tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Habis. Anu, tu kira baca pertengah. Kalau baca cepat sangat. Cuba nak baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Senapah malam ni. Dia akan sudah belum. Kalau dia baca lama sikit. Bismillah. Dia sendiri lah. Ni dobit sebagai tetap. Kalau kita turut dia tak apalah tu. Kita nampak mudah pula dah. Nampak mula pula dah. Apa dia? Berarti lebih kurang lah uruf tu, boleh lebih kurang tu 20 saat tu lebih kurang dah. Kebiasaan manusia akan baca dalam masa tu sempat membaca Fatihah. Bermaknanya kalau sudah belum pada tu, dikira bacaan dia tu cepat. Atau sudah lama daripada tu, dikira bacaan dia tu lambat. Kesimpulannya, seorang makmum yang sempat berdiri bersama imam sekadar 20 saat, itu dikatakan muwafiq. Ingat, cepat. Cuba kira, sebab itulah kata surah kuliah tu ia cepat, kerana lebih daripada 20 saat. Lebih kurang tu dah kuliah tu. Nampak tu dah? Nampak tak tu dah? Tu boleh kira. Kita buat catatan je mudah lah gitu. 20 saat. Tu kira habis. Berarti dikatakan dia tu orang muwafiq. Ya, dia baca tak baca, hadiah sekali lagi. Tapi dia dianggap sebagai orang yang muwafiq dah. Maka bila dia muwafiq, dia jadi orang muwafiq, dia mesti kena jaga hukum muwafiq. Itu hukum muwafiq lagi akan sebut depan. Apa tu dah? Ha, jaga-jaga tu. Jaga-jaga. Tak payah ni, tapi baca ibarat sekaligus pening. Tapi yang kita faham tadi, kita kira boleh lah. Dia kata lagi, mengikut pembacaan yang pertengahan di kalangan uruf orang ramai, jadi sekadar 20 saat. Tidak berdasarkan, tidak dikirakan kepada bacaan makmum itu. Kita tak tilik kepada bacaan makmum. Kalau baca makmum, kadang-kadang boleh jadi makmum aku baca lama tu. Kalau buat aktibah hak dia, muafiq semua dia. Aktibah hak dia. Kalau aktibah dia, tak jadi muafiq semua kalau dia lambat. Faham tu dah? Tak aktibah hak dia. Kesempatan berdiri tu kira 20 saat. Walaupun kebiasaan dia baca lambat atau cepat, itulah ya, tak diaktibahkan bacaan dia. Bacaan orang uruf. Kira uruf orang ramai. Boleh faham dah? Apa tu dah? Tu habis. Tu ya. Tak berdasar, tidak berdasar kepada bacaan makmum itu. Kan boleh jadi makmum tu lambat. Dia bila makmum lambat, tak akan jadi muafiq sama dia. Dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imamnya. Tak dikirakan kepada bacaan imamnya. Imam mungkin itu. Kan boleh di imam baca cepat sangat. Imam tak ada dia baca cepat. Tak sampai 20 saat tu sudah dah imam. Ada bulan Ramadan banyak. Bulan Ramadan. Tepuk masjid-masjid. Oh, banyak. Cepat tu imam. Maka kalau kira imam, kita tak akan menjadi muafiq. Sama-sama. Kerana cepat imam. Maka kira dengan bacaan orang pertengahan, iaitulah 20 saat tu je. 20 witnati tu saya panggil. Witnati tu. Saat tu dah. Nampak dah? Yadah dengan imam sekadar tu. Berarti bila yadah, ia sempat dengan imam sekadar 20 witnati, dinamakan dia tu muafiq dah. Ia berdiri. Berdiri sempat berdiri. Walaupun imamnya tak baca apa, tu imam dia amin. Tu ingat nak baca surah apa ni. Lima saat pula tu ingat. Ingat nak baca surah apa aku ni. Aku ingat dua tiga tu je. Kuliah kulhu, kuliah kulhu. Hari ni nak kuliah ke kulhu. Misalnya duk kira. Lima saat tu pun dibilang masuk. Walaupun imam tak baca apa, tapi kita bersempat berdiri bersama dia, maka bila masuklah. Walaupun makmum tak baca apa-apa, tok imam tu alhamdulillah, dia sempat dengan imam semenjak pada alhamdulillah lagi. Bila amin, tok imam pun dia pun sedap dengar tok imam baca. Tok imam pun subbih isma rabbikal a'la, dia pun sedap dengar. Tabak tadabbur. Tadabbur makna ayat. Ada mulut nak turut juga. Turut. Baca turut boleh imam kata. Tapi lupa baca Fatihah. Bila tu imam nak rokok, aku tak ada baca Fatihah lagi. Aku tak ada baca Fatihah lagi. Baru tu ingat. Dia tu masa tu dikatakan muafiq. Dia kena melakukan hukum mengikut hukum orang muafiq. Apa hukum dia depan lagi. Nampak tak? Nampak tu dah. Jaga tu. Nampak tak weh? Dah. Boleh. So boleh tak? Nampak tak? Duduk lelaki nampak tak? Nampak juga. Nampak apa? Ha, lagi. Sikit lagi dah. Eh, sini pentingnya masalah takrih tu lah penting. Takrih tu lah penting. Ha, tetapi mari lagi musanah punya ditarik dia banyak dah. Tapi berdasarkan kepada bacaan urut orang ramai. Tadi banyak dah. Di kalangan urut orang ramai tidak berdasarkan kepada bacaan makmum dan juga tidak berdasar kepada bacaan imamnya. Tetapi pula dah, berdasarkan kepada bacaan urut orang ramai takkid. Maknanya 20 saat. Itu dikatakan muafiq. Sebaliknya kita faham dah masbuk dengan sendiri. Faham masbuk dengan sendiri dah. Kalau faham muafiq, faham masbuk tu lah. Nah, tu nanti lagi. Masbuk tu apa? Masbuk tu apa? Ha, kena faham masbuk tu. Tak faham masbuk, duk mabuk. Kena isi, oh, tak halah semak. Cik aku. Ah, nak oi dia lah ni. Duk mabuk je, lah semayah. Kadang tak faham masalah masbuk. Susuk-susuk pakai sebok. Tak buat kira. Putih semayah, ada tak? Orang bukan masalah. Putih je ni. Semaya baru. Ada juga masalah tu berlaku. Dia tak tahu apa nak buka. Sebab tu lah orang yang faham di segi fik lebih aula diutamakan jadi imam. Kerana dia tahu masalah. Ni tak hubungkan dengan imam, hubungkan kita je. Imam tu masalah banyak lagi. Kalau dia pergi lupa, kalau dia pergi lebih baca, kalau dia lupa apa nak buat, masalah hanya. Untuk imam tegur dia, makmum tegur, subhanallah, subhanallah. Ha, dia akan boleh tahu dah. Kalau dia bijak di segi mereka, dia ada apa ketinggalan apa ni. Kalau sekiranya ketinggalan dia tak disunatkan subhanallah, tiba-tiba makmum tu subhanallah sebab jahil, masalah dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah semata makmum. Nampak plek-plek sikit, subhanallah, subhanallah. Padahal benda tu tak perlu subhanallah. Imam akan boleh teruskan juga. Dia tahu benda, dia tahu mereka. Ni subhanallah pun pening. Putih ya, aku orang lain. Ulanglah. Aku tak lagi. Ha, dia tak reti tu pening lah tu. Ha. Dia lari lah hatu tu Imam. Nah, jaga sebab tu afqah dulu. Kena utama afqah tu. Afqah tu. Itu kira dengan imam. Kita makmum ni pun kena tahu bab muafiq masbuk. Tak tahu semaya sore sah, tapi pergi semaya jadi makmum pun jadi tak sah pula. Dengan sebab tak tahu masalah muafiq masbuk. Nah, tengok dah. Masbuk itu maksudnya ialah seorang makmum yang tidak sempat berjemaah semasa berdiri qiyam imamnya. Saya tak banyak lah sini, tak boleh dah. Kerana kita maklum dah tadi. Seorang makmum yang tidak sempat berjemaah semasa berdiri qiyam imamnya. Tak sempat sekadar masa membaca Al-Fatihah. Tulis lalu di Al-Fatihah tu buat ringkasan. Yakni makmum yang takbiratul ihram. Makmum yang takbiratul ihram. Ketika imamnya masih berdiri lagi. Tetapi kesempatan bersama imam itu, kesempatan bersama imam itu sangat ringkas. Dengan maknanya tidak sampai 20 saat. Tak sampai 20 saat. Masukat tu kira bacaan orang pertengahan, jangan lupa. Kalau turut gaya cepat, makmum kata aku dah. Oh, 10 saat tu aku dah. Aku sempat. Kalau turut kuku sempat semata aku 10 saat dia boleh baca Fatihah. Dinamakan apa? Walaupun dia sempat baca Fatihah dalam masa 10 tu, 10 saat kali tu, dinamakan apa? Masbuk lagi. Kenapa? Kerana dia tu, sempat berdiri bersama imam tu sampai kepada masa pertengahan. Eh, dah. Ha, tu kira tu. Ya, kira baca dia lah. Jangan ada kira baca dia. Kira kata semasa dia berdiri dengan imam tu sempat masa kepada orang pertengahan baca dan sudah Fatihah. Kira gitu. Haa, tu dah. Cukup dia siap lah. Haa, kawal dah semata. Kalau kita dah, dia turut, dia wap boleh. Dia wap boleh, nampak 20 minit. Haa, kalau 15 punya buat skor dah 15. Kalau 10 punya, wap pasal 10. Kalau turut dia buat, dia boleh buat belakang. Tapi hukumnya dikatakan hukum orang masbuk dia tu. Dipanggilkan masbuk pada rakaat tu, pada rakaat pertama. Bila rakaat yang kedua pula, kira lain pula. Rakaat yang ketiga, kira lain pula. Rakaat yang keempat, kira lain pula. Tiap-tiap rakaat dikira muafiq dan masbuk. Kira kesempatan berdiri saat ni. Bermaknanya muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Kadang-kadang seorang tu jadi muafiq rakaat pertama, dia masbuk rakaat kedua. Sebab lama rokok, sujud, naik mari tak ibu baca Fatihah. Dia naik mari jadi makmum rakaat yang kedua tu, Tok Imam dia baca tengah surah dah, surah Fatihah dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu Tok Imam amin, Tok Imam rokok lalu. Ah, siap. Aku dah ingat kata nak baca surah panjang lagi. Ha, Tok Imam rokok dah ni. Berarti masa naik dia tadi tak sampai dah 20 minit. Kerana dia sempat dengan imam ketika tengah-tengah Fatihah dah. Kalau Tok Imam panjang lagi tak apalah. Tapi ni Tok Imam rokok lah dia. Wah, ubat sikit macam ni. Nampak lama sangat. Terus hajar dulu. Allahu Akbar, Tok Imam rokok. Kita masa tu dikatakan masbuk. Cepat turun sekali imam. Jangan dibaca Fatihah lagi. Ada hukum dia depan lagi. Turun lalu. Tapi kalau kita muafiq, ha, ada hukum dia. Kalau masbuk, ada hukum dia. Kena jaga. Berarti rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat pun akan jadi begitu. Bagaimana kadang-kadang seorang tu tu, kalau kita tengok, oh, ya tu tu duk sa'awa dah. Sa'a pertama. Tiba-tiba bila Tok Imam Risalah, dia bangun minta kau. Ada dah tu apa berlaku dengan dia tu. Masa bersama imam tu. Ada dah tu. Hak panah tu lah, hak tak panah. Risalah mata tak kira lah. Risalah Tok Imam mata. Kalau dia mahu cepat tu rakaat apa yang Risalah. Salah mata hak tu. Tak ada kira. Ha, dah habis itu. Maka sekadar masa membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang pertengahan tadi itulah. Ha, ni kecek dia belik-belik lah. Dengan bacaan yang pertengahan. Apa bacaan pertengahan tafsirnya? Tidak terlalu cepat. Ini mengikut urut orang ramai lah. Tidak terlalu cepat. Ha, tu. Dan tidak terlalu lambat. Ni kira bacaan pertengahan 20 saat tu tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat. Kalau lebih daripada 20 saat dinamakan dia terlalu lambat dah tu. Tapi hak tu baca eh, kira baca eh. Ha, jangan duk belit dengan ibarat, kita faham maksud hak ni. Tapi kita huraikanlah. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Malahan, yang ni bahkan perhitungan. Ya kecik hak tu lah, mukarrah ni. Malahan perhitungan bacaan Fatihah itu, kiraan hitungan bacaan Fatihah tu. Malahan perhitungan kiraan hitungan bacaan Fatihah tu, kiraan masa baca Fatihah tu tidak berpandu, tidak dikira, tidak ditilik, kepada bacaan imam, jangan tilik kepada bacaan imam, dan tidak berpandu, tidak tilik, tidak dikira kepada bacaan makmum itu. Tak kira lah bacaan makmum imam lama cepat pun, kira masa sempat 20 bilah itu, 20 saat dah ni. Ha, betul lah. Bukan pula tengok, bukan mengikut bacaan uruf orang ramai, bukan ditilik kepada bacaan uruf orang ramai, iaitu sekadar 20 20 detik, 20 wit nanti. Yang ni dah. Ha, tu. Habis itu. Apa tu dah? Mana defhel tu sini, panjang lagi boleh lah. Mana-mana makmum yang tidak sempat berjemaah dengan imam. Ha, ingat. Mana-mana makmum pun yang tidak sempat tak dan nak berjemaah dengan imam dia semasa berdiri qiyam imamnya. Faham tak dah? Mana-mana makmum yang tidak sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri atau qiyam imamnya. Ini boleh lah. Qiyam berdiri. Semasa berdiri atau qiyam imamnya. Imam bagi makmum itu. Makmum mana-mana yang tak sempat berdiri bersama imamnya. Ha, tu sini. Itulah tu. Mana-mana makmum yang tidak sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri qiyam imamnya. Mana-mana makmum yang tak sempat berdiri bersama imamnya. Tu ya, tu simple. Tak sempat tu sekadar masa yang membolehkan ia makmum tu membaca Fatihah. Tak sempat masa 20 saat. Maknanya dia tak sempat baca. Ini kira melalui bacaan orang pertengahan. Ya, tu dah. Tu. Jangan tilik dia, jangan tilik imam. Tilik masaan. Tu membolehkan ia membaca Fatihah. Sebab tu kadang-kadang kalau masjid itu imam baca cepat sangat, tak sampai 20 minit sudah. Berarti berlakulah hukum masbuk tiap-tiap rakaat bagi makmum tersebut. Cepat sangat masjid tu untuk imam. Amin Allahu Akbar. Amin Allahu Akbar. Masalah. Ha, jadi masbuk sama-sama. Sebab tu sunat pula kalau ada masjid hak dekat lagi, hak ada baca lama lagi, cari masjid lama sikit. Cepat sangat masjid imam ni. Cepat sangat. Cari hak cepat sikit untuk nak dapat kelebihan apa semuanya lagi. Ha, tu dah kira dah. Ha, habis itu. Kita kena tahu imam tak apalah, ya sah cara ya kita ni orang ikut ni, ya kena tahu cara kita muafiq ke masbuk. Kalau aku masbuk tekan ni, aku kena buat ya. Masbuk yang kena buat. Ya gantung masalah muafiq masbuk, ya bergantung dengan makmum ya, bukan gantung dengan imam. Imam tu gilah dia. Kereta dia ikut dia orang bawa lah. Nak jijak cepat lama pun ikut dia. Yang masalahnya orang hok duk belakang tu. Game molat. Ha tu. Kalau sekiranya tu imam jijak cepat sangat, laju sangat bawa kereta, kita orang makmum kena jam molat. Pegang dia molat. Takut jatuh. Ha itu. Dia hok dia tak apalah. Malaikat balik. jatuh parit waktu mati habis. Apa je mak tu imam ni tak sah tu imam. Cepat sangat siapa perlu put tomak nina apa mati habis. Laju sangat jatuh parit-parit. Sulailah dah. Bila tu maka dia kata sekadar masa yang membolehkan ia membaca Fatihah hingga selesai, hingga habis Fatihah, maka dinamakan orang masbuk. Ingat dah, muafiq dan masbuk boleh berlaku ke atas seseorang makmum pada 4 rakaat. Jadi pada tiap-tiap rakaat sini dia kecek itu. Kalau kecek kata pada 4 rakaat, kalau sembahyang ada 2 rakaat, kalau kita kata pada tiap-tiap rakaat, ha habis iskan. Muafiq dan masbuk boleh berlaku ke atas seorang makmum pada 4 rakaat. Jadi pada tiap-tiap rakaat. Sama ada pada rakaat pertama ke, ha ni dia kata pada 4 rakaat ni bawa kepada kena hurai banyak tu. Nah, boleh berlaku ke atas seorang makmum tu pada 4 rakaat, jadi pada tiap-tiap rakaat. Sama ada pada rakaat pertama ke. Lepas tu rakaat ketiga. Dia kena kira habis lah. Atau rakaat yang kedua ke, rakaat ketiga ke, dan seterusnya. Nak ada mana lagi? Ada soal lagi pada rakaat keempat. Tak kena kata seterusnya lah. Seterusnya nampak kata banyak lagi. Keempat, rakaat ketiga dan seterusnya pada rakaat yang keempat. Habis situ. Tak ada rakaat yang kelima. Rakaat kelima tak boleh dah. Kalau imam nak, tak boleh dah kita turut. Tak boleh dah. Kita tak dinamakan habis dah muafiq masbuk kita sampai rakaat yang keempat. Tak boleh ikut dah kita. Imam tu tak apalah, dia lupa cara dia, jadi maaf cara dia pula. Tapi kita ni tak boleh turut dah masa tu. Habis kat tu rakaat yang keempat. Habis itu Allah ya Rabbi masa dah. Kat dia. Kalau buat pun tak ada hasil maksud. Kalau cepat baca gitu. InsyaAllah lah. Kita sama esok. Kita awal sikit lagi esok ke mana? Dah? Esok ni Zuhur biasanya sudah pukul apa? Zuhur pukul 11 dah. Kalau kita mula 12 setengah. Tak? Lalu lama oh. Satu tak apa? Satu. Kau jauh-jauh tu pula. Satu tu lah. Sekat dulu. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan lagi ke ni? Adakah ketika mengangkatkan suara bagi imam itu perlu kepada niat berzikir, bukannya niat untuk memberitahu makmum? Adakah betul? Ya, kena niat berzikir ataupun niat berzikir berserta memberitahu. Tak apa. Kalau niat memberitahu saja, itu masalah. Kena niat berzikirlah. Kalau kuliah niat berzikir atau niat berzikir berserta memberitahu. Kalau dia kata ana nak tanya hak mana lebih afdal jadi imam antara seorang yang faqih dalam fiqh, faqih dalam fiqh. Tapi dia ummi dalam Fatihah dengan seseorang yang tak faqih dalam fiqh tapi dia betul bacaan dalam Fatihah. Dia kira mana? Kalau ummi dalam dalam bab Fatihah, maknanya tak pandai baca Fatihah. Tapi pakai bab lain. Semaya rokok ke apa yang faham lah, tapi baca Fatihah tak pandai. Dah. Ada juga gitu dah. Tapi dia kata ada, kena mendahulukan yang qori. Qori dalam bab asal fiqh. Qori Fatihah tu dulu. Ya dah. Dulu hok pandai baca Fatihah tu dulu. Masalah yo qori ni ialah tu qori dopik ulama fiqh. Qori ni orang yang pandai baca Fatihah panggil qori dah. Kalau ada orang hok fiqh dalam bab lain tapi Fatihah baca tak betul. Ada juga masalah tu. Kalau ada kena utama hok baca betul tu dulu. Telefon tadi barangkali hak jumpa dah ni, dah terjumpa dah ni. Tu. Dah. Barangkali hak ni dah kot. Hak je lah, hak istihar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa la yakshaa wa 'amalin la yanfa'. Wa du'a ila yustajab wa nas'aluka 'ulumal nafi'a rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil 'alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا افترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تكسر كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى الرسول أهلا بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد خشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا هاهم محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزن العرش ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما أتقل قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحلنا أتقيا علما نمضى بالخير ونبقى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المدن واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابين الغرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظه ابدا على خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه وعباده كلماته